Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada dua pertanyaan dari brosur, Ustaz. Brosur halaman 7. Hadis yang paling atas. An Abdillah ibn Amrin anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadza kana batni lahu wi'an wa sadi lahu siqan wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahakku bihi ma lam tankihi. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya ada seorang wanita mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, payudaraku yang menyusuinya, pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku dan ia ingin mengambil anak ini dariku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi." Hadis riwayat Baihaqi, juz 8 halaman 4. Kalimat kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi. Lalu bagaimana ketika ibunya sudah menikah lagi? Apakah ayahnya berhak mengasuhnya karena istrinya dulu, yakni mantan istrinya, sudah bersuami lagi? Mengingat banyaknya kasus yang terjadi hingga sampai ke pengadilan atau ke ranah hukum gara-gara ingin sama-sama mengasuh anak ketika suami istri sudah bercerai, Ustaz. Kalau umat Islam itu mengikuti aturan Allah dan Rasulullah, ini enggak perlu ke ranah hukum negara. Karena hukum negara kita bukan hukum Islam. Ya kan? Bukan hukum Islam. Memang sebenarnya yang berkewajiban memberikan belanja, memberikan nafkah, di enak itu bapaknya. Ya. Tapi ketika masih kecil, anak tadi ketika masih kecil, lah ibunya. Ya, boleh lebih berhak ketika dia masih kecil. Ya, karena biasanya anak kecil itu lebih dekat kepada ibunya. Nah, gitu kan? Setelah nanti ibunya nikah lagi, diambil bapaknya, diambil suami, mantan suaminya, boleh. Tidak perlu rebutan. Maka kalau menurut Rasulullah ini kan tidak usah ke pengadilan negara. Oh ya, pada Rasulullah, kamu lebih berhak mengasuh anak ini. Masih anak ini, bukan dan dewasa. Kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi. Kemudian hadis berikutnya dibaca sekali. Hadis bawahnya itu. Nabi SAW pernah menyuruh anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. An Abi Hurairah anna Nabiyya SAW khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Rawi Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh anak untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya. Sudah jelas kan? Jadi kalau anak sudah bisa memilih, ya sudah. Membangun rebutan, dilalah anaknya kelet sama ibunya, dijak bapaknya ragelum dipaksa, nanti kan nangis. Atau anak jadi susah, atau kelet sama ayahnya dipaksa untuk ikut ibunya. Maka kalau anak sudah bisa memilih, suruh milih. Kamu milih ikut ayah atau milih ikut ibu. Itu ya, anaknya kalau sudah bisa memilih. Kalau sudah anaknya ternyata milih ikut ayahnya, ya sudah boleh, harus dilepas. Kalau ternyata anaknya ikut milih ikut ibunya, ya ayahnya harus melepas. Jadi tidak bahwang itu kenyataannya ya memang anaknya bapak dan anaknya ibu gitu. Enggak usah dipakai rebutan. Kalau sudah ikut ibu, bapaknya apa enggak tanggung jawab? Masih tanggung jawab, dia memberikan nafkah pada anaknya. Apalagi? Berkaitan dengan hadis, Nabi pernah menyuruh anak untuk milih ikut ayah atau ibunya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika yang bercerai itu mempunyai 3 anak, solusi untuk anak asuh, pengasuhannya ke ibunya atau ayahnya, Ustaz? Allah sudah pekatan. Mungkin toh, kalau pekatan itu anak jadi korban. Kalau ikut ayahnya, kepengen kadang-kala kepengen ketemu ibunya, mau ikut ibunya kadang-kala kepengen bersama ayahnya. Dah, mula jadi pekatan. Mana dia mahu milih-milih kau dah tak pekatan. Ya dah, nah itu. Kalau selalu milih ya tadi kembali pada anak telu, anak lima tidak masalah. Nah, lima dilah milih bapak ekabiah ya wes. Ya, itu mestinya kalau anak sampai milih bapak semua itu berarti ibunya tidak kemati sama anaknya. Biasanya anak itu kalau masih kecil biasanya kelihatan sama ibunya, lalu malah tidak, malah ikut bapaknya. Nanti ibunya lah kemati itu. Apalagi? Berkaitan dengan brosur cukup Ustaz. Ini ada ya. 2 pertanyaan mohon dijawab sekarang. Ya. Pak Ustaz, saat saya cekcok dengan istri, saya mengucapkan tak pegat kowe nek ora kena diatur. Pertanyaan, apakah perkataan saya itu termasuk tolak yang harus menikah lagi dengan ijab kabul, Ustaz? Oh, dipengen pegatan kok malah cekcok wae. Nah, itu ada pegatan, akhirnya kan ya repot toh. Jadi kalau kamu sudah mengatakan pegat, ya sudah. Tak pegat kowe itu berarti sudah jatuh. Kalau yang mengatakan tak pegat itu istri, buat 1000 kali enggak jatuh. Pak, kemudian belanja ora cukup, saya ini tak pegat. Mulai sekarang kamu saya cerai, dah. Saya tidak mau jadi suami, tidak jadi istrimu. Itu belum jatuh. Ya. Tangi turu ngomong nih, Pak, aku sekarang enggak mau jadi istrimu. Sekarang kamu saya cerai. Ya urung jatuh. 100 kali diucapkan oleh istri menceraikan suaminya, tidak jatuh. Karena yang mempunyai cerai itu siapa? Suami yang mempunyai cerai itu. Tapi kalau suami sudah mengatakan, kamu saya cerai, sudah jatuh. Kalau gandeng cerai itu mudah, maka Allah membataskan at-talaqu marratani, cerai yang bisa rujuk itu hanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali cerai rujuk, nanti kalau sampai cerai lagi dan tidak bisa rujuk pada mantan suaminya nanti, pada istrinya nanti enggak bisa sudah. Kecuali kalau istrinya nikah lagi dengan orang lain. Nikahnya nikah sungguhan. Bukan sandiwara ya ta. Dalam perjalanan ternyata pernikahan antara dirinya dengan suami yang baru tidak ada kecocokan, cerai lagi. Nah kalau ini mau kembali pada mantan suami yang pertama boleh. Mulai itu sudah usah pakai cerai-cerainan gitu ya. Toh. Wong tujuan nikah itu membangun kasih sayang. Ya, tidak usah cerai saja. Kalau terjadi perselisihan, biasa. Rumah tangga sok terjadi perselisihan itu ya biasa. Tapi kalau rumah tangga muslim, orang Islam setiap perselisih, kembalinya pada Quran dan Sunnah. Fa'in tanazatum fi syai'in waruduh ilallah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan, jangan dikira suami istri itu tidak pernah berselisih. Berselisih saja sering. Ya, tapi jalan keluarnya kalau terjadi perselisihan, saya katakan berulang kali kan, orang sedang berselisih itu biasanya mencari kebenaran, merasa dirinya yang benar. Ini salahnya begitu. Padahal benar itu dari Allah. Suami mengatakan saya yang benar, istri yang mengatakan saya yang benar. Kalau mencari benar semua, ya, benar sesungguhnya itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau kamu berselisih mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasuli, kembali pada Allah dan Rasul. Maka kalau sedang berselisih, sebaiknya masing-masing jangan merasa benar, masing-masing merasa salah. Oh ya dek, saya yang salah. Istrinya mengatakan, tidak mas, yang salah saya. Nah, kalau begitu mari kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana saya sebagai seorang suami menurut tuntunan Allah, menurut tuntunan Rasulullah. Bagaimana saya sebagai istri menurut tuntunan Rasulullah. Nah aja kalau kesana kembali, temu. Sebenarnya yang benar itu ketemu, enggak akan terjadi itu. Persekcokan yang berkepanjangan. Ya, karena manusia tidak ada yang tidak salah, semua mesti punya kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah mau menyadari kesalahannya, kembali pada kebenaran, yaitu pada tuntunan Allah dan Rasulnya, itu mesti benarnya. Tapi yang kira-kira jenenge salah, apa padu, kira-kira sagomone hilang, hawa nafsunya yang muncul. Agama dikandani, nurut hadis, ya itu rasa hadis-hadisan. Hati-hatian, nah, sudah hilang agamanya. Maka Nabi kita mengatakan, mendamaikan dua orang Islam yang berselisih, itu nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, nilai sedekah. Karena Nabi mengatakan, perselisihan dua orang saudara, seorang muslim, dua orang muslim, itu hakikatnya pencukur. La aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Saya tidak mengatakan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Jadi kalau orang Islam bersih sama orang Islam itu pencukur itu. Maka didamaikan fa aslihu baina akhwaikum. Ya, damaikan orang yang sedang berselisih itu. Kalau tidak mau didamaikan dengan cara yang benar sesuai dengan Allah dan Rasulullah, berarti sudah tidak pakai agama. Agamanya dicukur, habis. Ya. Kalau agamanya sudah dicukur, tidak pakai aturan agama, hawa nafsu akhirnya yang bicara. Sedang hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek. Baik itu hawa nafsu dari orang perempuan maupun orang laki-laki. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Semua hawa nafsu itu tidak ada yang ngajak baik. Ngajaknya rusak. Ya, maka kalau segala perselisihan itu kembali pada Allah dan Rasulnya, tidak ada perselisihan yang berkepanjangan. Kadang-kadang agama itu sudah jadi teori aja kok. Teori, prakteknya sudah. Tidak ada sekarang. Nabi kita mengatakan persaudaraan sesama muslim itu seperti satu tubuh. Anggota badan sakit sebagian saja. Seluruh tubuhnya merasa sakit sampai tidak bisa tidur karena panas dan demam. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Al muslimu akhul muslim la yadzlimuhu walayah tuluhu walayah kiruhu at-taqwaha huna bihasbi mri'i minasyari ayyah kira akhul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun tamuhu wa irduhu wa maluhu. Sabda Nabi itu masih kalau dibacakan masih terngiang-ngiang di telinga. Tapi kita melihat dan tidak ada yang praktek begitu. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yadlimuhu. Tidak boleh kita berbuat dolim, mendolimi saudaranya sesama muslim itu tidak boleh. Walayah duluhu atau membiarkan, tidak menolong. Ini orang muslim yang mestinya ditolong, mestinya perlu pertolongan kok dibiarkan. Tidak terjadi sama muslim itu membiarkan saudaranya mestinya perlu ditolong kok tidak ditolong, itu tidak akan terjadi. Takwa itu di sini dalam hati, sampai Nabi tiga kali menunjuk di dadanya takwa itu di sini, bukan di situ. Tidak bisa takwa dilihat dari pakaiannya, tidak bisa. takwa dalam hati. Maka tidak bisa seseorang menilai ketakwaan orang lain. Jangan dilihat kalau jubahnya besar, pakai sorban besar, wah itu orang takwa. Rambutnya gondrong, celana jin, itu bukan orang takwa. Tidak bisa dilihat dari itu. Apa namanya sekarang kalau baju tidak pakai gulan itu katanya baju takwa, ya dipakai masa ini baju takwa. Ya dah, katanya baju takwa. Nah, kalau takwa bisa dilihat dari bajunya, oh banyak tertipu. Nah, ya sing takwa bajune. Dari takwa. Maka sering saya mendapat undangan datang pengajian, pakainya suruh pakai baju takwa. Enggak ngerti saya. Baju takwa seperti apa? Katanya pakai baju yang tidak pakai baju koko itu loh, katanya baju takwa. Orang Bali beragama Hindu ya pakai bajunya seperti itu. Lantik wedus dulu ya begitu. Hanya lantik wedus bajunya hitam. Karena nanggung putih ya gampang reget loh. Tidak begitu. Maka takwa itu di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyari ayyahqira ahul muslim. Cukup seorang menjadi jahat. Barang siapa menghina, merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Kalau kita menghina saudara kita, merendahkan saudara kita sesama muslim, itu kita menjadi penjahat. Ya. Karena kullu muslimi ala muslimin haramun damu. Setiap orang muslim terhadap muslim lainnya itu darahnya haram. Kehormatannya haram, maka jangan menginjak-injak kehormatan. Meremehkan, merendahkan orang muslim enggak bisa, enggak boleh. Haram itu. Dan haram hartanya. Sekarang enggak lihat kan? Persaudaraan seperti yang katakan Nabi itu enggak lihat sekarang. Baru beda paham ya, dicek-cek. Beda paham itu so dipukuli, diusir. Tidak umum kamu hidup di sini. Nah, seolah-olah pahamnya yang paling benar. Nek ora kaya aku, wah dah, ini aliran sesat. Seolah-olah dia Islam sendiri. Nah ini sah. Maka Nabi pernah mengisyaratkan akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya kok. Sayati alan nas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu zaman bagi manusia, Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam, identitas Islam, tetapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Jauh. Kalau seorang muslim dengan orang muslim lainnya haram darahnya, hanya tidak boleh berkelahi. Sekarang sering terjadi tidak perkelahian antara sama muslim? Sering. Hanya karena apa? Beda paham. Beda pendapat, seolah-olah pahamnya yang paling benar. Iya kan? Ngono ndonga kene ora ngamini wae. Ora ngamini. Aku wis sing ndonga dhewe kok ndadak njaluk diamini kene to. Ya kowe ndonga ngaminono nek dongamu kalah. Aku arep ngamin-amin. Saya enggak mudeng sing mbok doakan tuh apa saya enggak mudeng. Bab Nabi kita mengatakan Allah itu tidak mengabur layak balullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa seseorang yang hatinya kosong. Enggak ngerti ya. Kamu mohon apa saya enggak tahu masuk kan amin-amin tok. Gitu kan? Enggak tahu. Maka lo mohon itu yang dimohon harus apa kamu tahu. Kalau kita mohon sesuatu tidak tahu yang kita mohon, wong nganti ngiler ora kabul. Ya, tiap hari kita semua selalu mohon kan, ihdinash shirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, karpe gitu. Jalan yang lurus tahu enggak? Enggak tahu. Mau minta jalan yang lurus, kalau ada orang ngaji Quran aja, gue tinggal setengah mati. Aja ngaji Quran. Ya padahal Shiratal mustaqim itu Al-Quran. Tiap hari kamu minta, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah menunjukkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini loh Quran, ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Jadi kalau kita betul minta jalan yang lurus itu, minta ditunjukkan jalan yang lurus itu Al-Quran. Allah sudah menurunkan 15 abad yang lalu Quran. Lah kok cek jaluk, terus ngerata gelem buka Quran. Ya mbok nganti mati ora entuk jalan yang lurus. Tidak akan dapat jalan yang lurus. Kalau memang kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, Quran ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti dia. Maksudnya kalau kita minta jalan yang lurus, supaya mengikuti petunjuk Al-Quran. Lo ngerti aja tidak. Ngerti ini mung moco. Ya. Nek katam tutup meneh, beleh pitik tutup, wes. Kataman lagi, lah, wes. Isinya apa ya tidak tahu. Malah kalau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, malah tidak, malah dilarang. Tidak usah mengambil hukum dari Quran. Tidak usah mengambil hukum dari hadis. Ya. Terus kan jika saya ngendi, lakuin yang salat itu membaca ihdinash shiratal mustaqim apa tidak? Nah, karena tidak tahu shiratal mustaqim, ya minta terus, tapi sudah ditunjukkan, ini loh jalan yang lurus, tidak mau ambil, minta yang lain. Maka itu perlu dilihat ragelum selamatan, sak kendurian ragelum dioprak-oprak. Nek wong Islam ora gelem kenduren, wis dah dikucilkan, dicaci maki. Ning wong Islam ora salat ora apa-apa. Ada ndak orang Islam enggak salat? Ndak ada kok ya bodho men to iki. Kok banyak itu gimana? Orang Islam tidak sholat itu tidak ada. Tidak ada. Walaupun ngakunya Islam, tapi bukan orang Islam, itu kafir. Ya, itu orang itu loh, KTP-nya Islam, itu kafir. Ya, sebab dikatakan Nabi yang membedakan Islam dengan kafir seseorang adalah sholat. Mantaroka sholat ta'amdan fakot kafaro jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nyata-nyata dia itu orang kafir. Jadi kalau orang Islam kok tidak sholat, berarti dia kafir. Ini jak kedurenan, ya amin-amin, iya ini kafir dia. Makanya tidak pernah dikabulkan, wong doanya orang kafir itu tidak ada yang kabul. Nah ini, maka pentingnya kita mengerti tuntunan. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mengaku Islam, tapi ditekoi Islam piye enggak tahu. Minta jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus siapa enggak tahu. Nek critane simbah dhisik jalan lurusi rambut pinara pitu. Nah, rambut di poro pitu, terus wong sok kon lewat ning dhuwure kuwi, nek ora iso lewat jeblung ning neraka. Nek iso lewat, wes kaya buruk, seperti kilat. Lah sing iso lewat kono sapa? Apa? Nah, itu bingung jalan yang lurus wong sok pitu. Carane ajar nglewati wet di poro pitu sak rambut poro pitu caranya gimana itu? Wong wet yang besar aja kadang kala ra iso lewat apalagi di poro pitu. Nah, itu dah. Maka shiratal mustaqim Quran. Kalau kamu memahami mengamalkan Al-Quran, selamat sudah. Ya lah. Nah, maka Rasulullah meninggalkan pada kita dua saja. Dijamin, dan yang jamin itu Rasulullah. Lantadzillu, tidak akan sesat kamu. Tidak akan sesat. Kalau kamu pegang dua perkara itu tidak sesat, yaitu Quran dan Sunnah. Perjalanan hidup Rasulullah. Itu kamu pegang. Kalau kamu ikuti Quran, ikuti petunjuk Rasulullah, dalam hidup ini selamat fid dunya wal akhirah. Tapi kalau kamu tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, ya walaupun kamu mohon terus, ya akan dikabulkan. Meminta tidak tahu yang diminta. Nah, maka pentingnya ngaji itu dari tidak mengerti menjadi mengerti. Ini selamat datang saya ucapkan tadi saya dengar ada rombongan 50 orang dari Lampung sana. 50 orang. 25 pasang suami istri dari Lampung. Mesuji. Mesuji itu yang daerah gegeran itu. Tapi insya Allah kalau orangnya ngaji semua aman. Misalnya enak gegeran lagi. Mau ngaji, mengamalkan hasil ngajinya. Malah jadi bersaudara semua. Juga dari Sedayu Bantul. 40 orang. Ya. Dari Boja Kendal. 25 orang. Kemudian dari Petung Sari. Petung apa Pentung? Petung Sari. Ungaran. Satu bis. Dari Wates Kulon Progo. 19 orang. Kok dari ini ngopo? Ya jauh-jauh dari Lampung. Dari Mesuji. Dari apa tadi? Komo apa? Kulon Progo. Mana tadi yang Uku? Oku. Oku ya. Oku itu apa? Ya? Oh. Okan Komering Hulu. Ada lagi Okan Komering Hilir. Hulu, ini ada hulu, ada hilir. Ya nyebrang laut bareng. Membutuh masuk gedung ini tujuannya apa? Ini orang Wongedan apa enak? Loh itu orang munafik memandang orang-orang begitu itu orang tertipu. Jadi orang-orang itu tertipu oleh agamanya. Coba duit-duit kok Lampung gorengnya kayak berapa biayanya? Kayak neng kono mengurungak kayak wong ngomong. Ya itu orang-orang munafik itu. Melihat orang Islam kalau menjalankan agamanya dengan betul, ya, sungguh-sungguh itu malah dianggap orang ya, tertipu, kena gendam. Ya, kena gendam. Coba dibaca Al-Anfal itu. Ayat 49. Orang tertipu, masa mau ngaji agama Lampung sana apa ya ora enak pengajian to. Ya nah. Wong ning Demak kono wae ra entuk nekake guru dari luar kok. Ya, gitu. Demak Jawa Tengah kono. Gruduk pengajiannya. Boleh ngaji sih ndak boleh mendatangkan guru dari luar. Ini mendatangkan dukun malah boleh. Coba dibaca. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu, yakni orang-orang mukmin, ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi orang yang hatinya ada penyakit dan orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh itu dia mengatakan orang-orang mukmin itu tertipu, ditipu oleh agamanya. Ngomong krungu radio itu ya. Ada-ada diparani. Jauh-jauh dengar radio parani. Jadi wangi nyebrang laut barang. Orang yang ditipu agamanya. Ya. Biayanya berapa? Ya. Paling enggak kan jutaan itu. Naik bis rombongan itu. Pulang pergi. Itu belum makannya. Di jalan. Berapa emang yang dikorbankan? Ya itu apa? Nah, itu dah. Maka orang munafik, orang yang hatinya ada penyakit, udah ditipu oleh agama. Tapi orang yang beriman, Ya, yakin pada janji Allah. Ya. Yakin pada janji Allah. Saya mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, lelah dan sebagainya untuk di jalan Allah ini, Allah akan mengganti. Yang lebih baik. Dan tujuan dari rumah jauh sebentar menuju tempat majlis ilmu. Ilmu din. Ilmu agama yang bisa membedakan hak dan batil. Sahalallah tariqan ilal jannah. Kata Nabi, dimudahkan jalannya ke surga. Nah, orang yang ada penyakit hati dan orang munafik, surga itu apa? Tidak percaya surga. Uang yang dikeluarkan untuk sabilillah dalam perjalanan tempuh jalan Allah ini, janjinya Allah akan diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, perjalanan menuju tempat majlis ilmu yang diperintahkan oleh Allah ini, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya. Dan Allah kalau mengganti, jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Tapi jangan coba-coba. Harus yakin. Yakin. Kalau yakin, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau percaya kepada janji Allah, Allah akan menepati janjinya. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Pati janjimu kepadaku, aku akan menepati janjiku kepadamu. Itu janjinya Allah. Ini. Ini hari libur. Ini musim anak-anak. Orang-orang do piknik. Kok malah ngaji? Pikniknya orang beriman itu lain. Piknik. Lihat apa? Misalnya orang-orang udah pergi ke Hong Kong, ke Singapura, lihat apa ke sana? Biayanya berapa? Itu enggak dihitung malah. Ke Bali, lihat orang wudho-wudho sana. Setelah dihitung biayanya berapa? Ya. Seneng ya. Tapi kalau ngasih kok, itu apa? Lah kamu enggak ngerti apa yang kamu dapat, saya tahu. Apa yang saya dapat, kamu enggak tahu. Enggak tahu. Inilah orang yang beriman itu, kalau diterangkan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Makin dengar ayat-ayat Allah diterangkan, bertambah iman. Bertambah iman, bertambah tawakalnya kepada Allah. Asal melaksanakan perintah Allah, sudah tawakal Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah tidak mungkin. Orang menjalankan perintah Allah akan sengsara atau tidak? Tidak mungkin. Karena dijamin oleh Allah, intan surullah, yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan menguatkan pendirianmu. Punya pendirian yang kokoh. Walaupun dikatakan orang ya, ketipu oleh agamanya. Orang dikatakan orang kurang perhitungan. Orang dikatakan pemborosan, ngaji dan sebagainya keluarkan nih. Ya itu semuanya itu tidak akan menggoyahkan. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, diterangkan ayat-ayat Quran, tambah kafirnya. Maka tambah bencinya kepada orang dan yang ngaji. Apalagi jauh-jauh ngaji, wah kerungu itu sudah benci. Baca surat An-Nisa 123 itu. Toh orang itu nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Kamu enggak suka ngaji ya wis, senengmu apa sakarepmu. Masing-masing itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang dilakukan. Dan Allah berjanji wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Orang itu sudah mati, kan diberi balasan oleh Allah dengan sempurna. Apa yang telah dilakukan di dunia ini diberi balasan yang sempurna. Siapa yang beruntung dengan balasan Allah itu? Siapa yang dengan amalnya bisa membawa dirinya masuk surga? menjauhkan dari api neraka, itu yang beruntung. Kalaupun kamu kaya, sekalipun kamu jadi pejabat tinggi, kalau amalmu tidak bisa menjauhkan dari neraka, tidak bisa membawa kamu ke surga, kamu orang yang rugi. Nah, maka untung dan rugi itu nanti tergantung amal kita. Orang lain tidak bisa menolong. Ini kadang kalau orang ngaji, ngamalkan ngaji, dibenci tetangganya. Tidak usah bingung. Kamu disenangi tetanggamu, wetengmu lapar, ya cari makan sendiri. Ya enggak? Punya disenangi tanggane terus mangani dijamin. Kalau sakit, ya berobat sendiri. Ya enggak? Itu kalau disenangi. Digeting sekarang. Kalau digeting, ya berobat sendiri. Kalau sakit, mencari makan sendiri enggak? Lebih dane apa? Padahal kan? Digeting karo disenengi sama saja. Mune geting, digeting itu ya, nanti kalau tetangganya punya kerja, ora diundang. Ya malah beneran ra kelangan sumbangan. Iya enggak? Nanti kalau kamu punya kerja, ora dibantu, alhamdulillah ora sanduwe gawe. Ya nek mantu piye? Oh, mantu ndak usah kerja bisa kok. Panggilkan saja naib, datang ke naipan, saksikan 2-3 orang, selesai, udah sah. Ngirit malah. Ya enggak? Rasa ribut-ribut. Nah, paling diancam, nek mati rasa dipendem, gelem. Orang mati rasa dipendem, ya mau. Apa dikira nek rasa dipendem terus hidup lagi? Enggak. Orang mati itu manut. Nek urung manut, ini urung mati. Orang mati itu manut. Dipendem ya gelem, dibuang ya mau. Ya. Saya mati tidak dipendem, enggak apa-apa, rasa khawatir. Ya, enggak ramah lah medeni kue. Nah, itu, enggak usah takut. Ayo dibaca. Surat An-Nisa surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wa la amani ahlil kitab. May ya'mal su'ay yujzabihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyaw wa la nasira. Ya, hati-hati. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, jadi siapa berbuat jahat, itu akan dipikul sendiri. Tidak akan yang sudah bisa menolong. Ya. Adapun amal yang mendapatkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, orang yang keluarkan hartanya untuk perjalanan jauh ngaji, dia kan dapat pahala dari Allah, itu menjadi keyakinannya. Keyakinan itu karena didasari janjinya Allah. Sedang Allah kalau berjanji tidak pernah mengingkari. Nah, perkara kamu menganggap itu orang tertipu agamanya, ya tidak apa-apa kamu yang tidak tertipu. Itu menunjukkan orang itu disentuh hatinya oleh ayat-ayat Quran, dijelaskan terpanggil, ingin semangat lebih giat lagi untuk ngaji. Tapi orang yang hatinya ada penyakit, krungu ayat Quran itu, wah makin benci. Maka coba dibaca ya, surat Taubah 123 itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 125. Ya, 125. Wa malladzina fi qulubihim maradun fazadadhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, itu orang yang hatinya berpenyakit. Ya. Perhatikan. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, ya kan? Orang yang hatinya berpenyakit, diterangkan ayat-ayat Al-Quran, itu orang tambah iman enggak? Tambah kafir. Tambah benci kepada keimanan. Malah kalau ada orang yang mengaji dengan sungguh-sungguh, ya, dicemooh, dicaci maki, katakan ditertipu oleh agamanya, ikuti aliran sesat, dan itu hatimu berpenyakit. Ya, kalau tidak diobati penyakit itu dengan Al-Quran, mati dalam keadaan kafir. Karena obat penyakit hati itu gak ada lain kecuali Al-Quran. Hatimu berpenyakit, tidak mau diobati dengan Quran. Kamu dalam kafir dalam keadaan apa kafir, mati dalam keadaan kafir. Dokter gak bisa ngobati penyakit hati itu gak ada. Penyakit hati yang diobati dokter kan kalau liver, penyakit kuning, ya itu kan hati fisiknya. Kalau penyakit hati dalam hati kolbu, kolbunnya itu ya, obatnya itu Al-Quran. Memang gak, kalau diterangkan Quran kok tambah bencinya kepada Al-Quran, bencinya kepada orang yang ngaji Quran, bencinya kepada yang mengajar Quran. Oh, hatimu itu penyakitan. Ya, harus hati-hati loh. Kalau tidak waspada, tidak kamu obati, mati dalam keadaan kafir kamu nanti. Ya, ini pentingnya kita ngaji, biar ngerti ya. Memang resikonya kadang-kadang begitu. Nah, tapi Allah sudah mengatakan, wala rabbihim yatawakkalun. Ya, bertambah orang yang hatinya iman, terangkan Quran bertambah imannya. Kalau mengamalkan hasil ngaji dari Al-Quran itu mendapat tantangan, risiko, dapat ya, cemoohan dari masyarakatnya, tawakal ala Allah. Wala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah saja kita bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Karena ketergantungan kita ya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberi mati, Allah yang memberi minum, Allah yang memberi pakaian. Semua itu pemberian dari Allah. Bukan dari manusia. Dan dari manusia. Maka manusia, kita ngaji, ya, boleh senang, boleh tidak senang. Tadi juga ada kan mendengar radio awal-awalnya, wedding-nya tengah mati. Saya dengar kok radio itu benci. Itu. Ya kan? Ada lagi yang keluarganya tidak setuju. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, baik yang hadir maupun yang di rumah. Ya. Radio MTA menyiarkan dakwah. Ini radio dakwah ya. Menyiarkan agama Islam itu. Tidak peduli manusia setuju atau tidak setuju. Dan tidak minta persetujuan. Setuju boleh, tidak setuju boleh. Kalau kamu tidak setuju, aja ngrungokke. Patenono radiomu. Ya. Salah ora setuju bareng ngrungokke terus. Mari radione muni kuwi ndak, aja mbok setel. Channelnya jangan setel gelombang itu, nanti ora muni kuwi. Setel ndandutan wae. Ora krungu pengajian. Lah wong ora seneng ning tangannya yang nyetel mesti yang gelombang 102. Padahal telinganya tidak suka dengar, tapi tangannya ngarahnya ke sana terus. Ya, dah. Tidak bilang, kita tidak minta persetujuan. Amalkan agama barangnya rasa ndelok tanggane setuju apa tidak. Istrinya setuju apa tidak, mertuanya setuju, tidak perlu. Ya, dah. Kita melaksanakan perintah agama itu perintah Allah. Manusia sedunia boleh tidak setuju, kalau itu disetujui Allah, itu yang beruntung. Juga demikian meninggalkan larangan Allah. Wah, masyarakat sini masih senangnya begitu, kalau saya enggak ikut, ya padahal saya meninggalkan, ya tinggalkan itu, kalau Allah suruh meninggalkan, tinggalkan. Itu cara beragama itu. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka dari itu setelah kita ngaji, perintah Allah mana yang diperintahkan untuk dikerjakan, kerjakan. Yang diperintah untuk meninggalkan, tinggalkan. Adapun manusia boleh setuju, boleh tidak. Boleh ikuti, boleh tidak. Wong kita hidup sendiri-sendiri, yang memberi hidup juga Allah, yang memberi rezeki juga Allah, nanti kembalinya pun kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat apa kita tidak harus sama dengan teman-temannya, harus sama dengan tetangganya. Wong nanti kembali kepada Allah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Dah, mari. Maaf, tadi pertanyaan tak pegat dengan embel-embel kata nek ra kena tak atur sat. Lah ya wis jenenge diagar-agari. Nek ra kena diatur tak pegat. Dan nek kena ya ora berarti. Nyerah kena diatur tak pegat. Kalau begitu berarti belum jatuh tere, belum dipegat, baru diagar-agari arep dipegat gitu. Dengan syarat, syaratnya kalau tidak bisa diatur. Nah kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti orang sudah dipegat. Apalagi? Saya pernah bercerai dan sampai sekarang mau bertemu anak tidak boleh. Kalau masih mengganggu atau mengusik anak, maka akan dilaporkan ke pihak berwajib. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan jika mau bertemu anak, tetapi mantan istri tidak boleh menemuinya? Bagaimanakah pertanggungjawaban saya di akhirat nanti, kalau anak tidak boleh dipertemukan pada saya, apa saya tetap dihisab, Ustaz? Rawang pun untuk ketemu anak, tidak boleh carane magri anak, piye. Anakmu masih kecil, kalau anakmu masih kecil ya tidak apa-apa. Senes gede tidak boleh dewe. Ya tak? Kalau anak masih kecil, masih nyusui ibunya, ketemu orang itu, ya wes, rasa ketemu saya, orang apa-apa. Kawin meneh, dan di anak meneh, itu malah gitu. Soalnya itu kalau kamu ketemu, ya, khawatir. Ya, orang khawatir anaknya tidak mbok cak orang. Khawatir ibunya itu kepengen balik karo kamu. Aku wis suwe ora ketemu bapake wis laline ketok meneh aku ketok-ketokan. Mula gandeng rung iso nglalekke aja ngetok sik Pak wis anake tak openane wae ya wis dah bae. Ini kasih aja. Kasih belanja untuk anaknya itu kalau masih kecil tadi ngopeni anak kamu beri nafkah untuk ngopeni anaknya tadi. Nanti kalau sudah gede kan ketemu sendiri. Apalagi? Saya seorang suami, sudah cerai 5 tahun lalu, dan kini sudah punya istri lagi, seorang janda, ditinggal mati suaminya, dan memiliki 2 orang anak. Anak saya sendiri, 1 laki-laki, ikut mantan istri saya. Pertanyaan, 1. Sebatas apa tanggung jawab saya sebagai suami terhadap anak saya yang ikut mantan istri saya? Soal kewajiban saya, insya Allah saya tahu. Tetapi pernah saya sering komunikasi dengan anak, malah-malah sama mantan juga makin sering. Contohnya, kalau bangun pagi saya SMS, sholat belum, sudah makan belum, mandi belum. Lah itu kan pakai HP mantan saya. Pernah saya lama enggak saya hubungi, tapi rasa-rasanya kok kewajiban saya hilang. Saya takut berdosa. 2. Kalau soal materi, saya hanya memberi semampu saya. Padahal kelihatannya kurang mampu. Apa saya dolim, Ustaz? Iya tahu, semampu saya kelihatannya kurang mampu. Nah kalau kamu sudah memberi semampumu itu sudah betul. Kok kelihatannya kurang mampu itu gimana? Ya? Itu sudah betul. Kamu memberi menurut kemampuanmu itu sudah betul. Allah juga tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban-beban kecuali sekedar kemampuannya. Maka kalau kamu memberikan nafkah menurut kemampuannya itu sudah betul. Kalau kamu akan memberi di luar kemampuan malah salah. Kalau di luar kemampuan kamu angkat, mau ambilkan tempatnya siapa? Misalnya kamu mampunya sebulan memberi 200 ribu, terus kamu berikan 400, yang 200 dari mana? Ngerti-ngerti kok ditangkap KPK. Sudah betul itu. Ada yang ngubungi anak, ya anakmu komunikasi lewat HP ibunya, ya boleh saja wong pada anaknya. Jadi walaupun sudah cerai, bapak ibu itu anak itu tidak bisa cerai. Anak tetap anak. Apalagi? Berkaitan dengan bahasa cukup, satu lagi yang mohon dijawab sekarang, Ustaz. Anak saya saat ini alhamdulillah sedang hamil jalan 4 bulan. Kami bermaksud mengadakan tasyakuran, tapi bukan untuk 4 bulan atau 7 bulan. Tapi tasyakuran sebagai rasa syukur kami atas hamilnya anak kami, karena itu rezeki dari Allah. Bagaimana dengan niatan kami tersebut, Ustaz? Anakmu sudah punya suami belum? Ya. Sudah punya suami? Sudah, Ustaz. Nah, kalau sudah suami hamil ya wajar, toh. Wajar. Alhamdulillah wajar. Ya, nanti kumpulkan saja uangnya, kalau anaknya sudah lahir digunakan untuk akikah. Ya ta? Nah, rasa syukur anakmu hamil arep wujud ke apa? Bancaan. Nah, ya, tapi saya tidak mitoni cuma syukuran. Ngalih tembung piro wene. Nah, usah gitu. Tujuan mahabbah Allah membaca, bukan yang keluar dari mulut saja, yang terbentik dari hati sehingga wujud perbuatan itu dibaca oleh Allah. Direkam. Nah, kalau syukur atas saking senengnya anakmu hamil, ya diopeni sing apik kehamilannya itu, belikan gizi-gizi untuk ibunya yang hamil itu tadi, biar nanti sehat anaknya dalam kandungan ya sehat, yang hamil juga sehat, nanti melahirkan dalam keadaan sehat, nah gitu. Terus setelah itu nanti anak lahir 7 hari diakikahi. Udah, turut tuntunan agama. Enggak mau mbojot ya apa, atau bancaan. Tapi saya enggak mitoni kok ini ngapati saja. Baru 4 bulan. Belum 4 bulan, lah berapa? 3 bulan, ya neloni. Kan ada tesnya gitu. Nah, serasa enggak tak selak. Harus ngopo itu ya. Apa lagi? Cukup besar. Ya, dijawab. Pertanyaan yang lalu. Pertanyaan akad 21 September. Nomor 13. Apa yang harus dilakukan ketika seorang istri melakukan suatu larangan, yakni bergelut dengan uang riba, renten, atau bank tiling secara berulang-ulang. Sudah dinasihati, ditutup hutang-hutangnya oleh suami semaksimal mungkin, tetapi ternyata istri melakukan lagi berulang-ulang sampai bertahun-tahun begitu lagi. Dan suami sudah berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedang istri tetap saja mengulang-ulang kelakuannya. Hingga ekonomi keluarga berantakan. Beribadah juga jadi kurang kondusif, Ustaz. Ya, kalau memang betul yang kamu katakan, itu kan istrimu. Kombo tekok kayak aku. Itu istrimu. Lah kalau kamu punya istri, mari menjadikan berantakan ibadahnya, tidak tenang ekonominya, murat marit karena diuyak-uyak bank plecit. Sedang kamu sudah memberikan nafkah cukup, dinasihati orang kurang-kurang ya, tapi sebentar kumat lagi ya, terserah mbok kapake. Ya, nah. Kalau itu istri saya, nah, lain. Saya naik kandang itu. Itu istrimu ya arep ngapake. Nanti kalau tak kandani ngene engko kowe terus ngomong sing ajani ustaz lho iki. Nah, susah nanti. Padahal suami istri itu membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu ketentraman. Kalau melihat seperti yang kamu tanyakan itu jelas kamu tidak tentram. Punya istri seneng utang gitu. Tahun-tahun utangnya berapa sudah ditutup. Lah kok ngerti terus bengkak meneh. Nah mesti kamu gak tentram. Padahal punya istri itu mestinya untuk menentramkan. Kalau kamu sudah punya istri gak punya tentram. Lah bakal pakai terserah kamu. Mestinya orang punya utang itu gak suka. Tapi istrimu nek. Kalau yang kamu katakan itu betul loh. Berarti istrimu itu suka hutang. Walaupun sudah diberi nafkah cukup, tetapi suka utang. Lah utangnya itu apa? Ya enggak tahu, dilalui suka utang. Satu arah perlu barang, ya utang. Biasanya orang kalau suka utang, itu tidak suka nyaur biasanya. Sukanya utang kok. Kalau nyaur saya enggak senang, ya. Utang saya senang. Padahal utang itu tidak wajib. Nyaur itu wajib. Orang yang mestinya bisa masuk surga tidak jadi karena tertahan oleh hutangnya. Nah, monggo terserah mau kamu apakan istrimu, wong itu istrimu. Apalagi tentang akikah dan kurban. Sewaktu lahir saya belum diakikoi. Maka dari itu bolehkah saya ikut berkurban? Suami saya bilang, yang kedua, suami saya bilang, tebarkan salam kepada semua umat Islam. Tetapi suami saya, salamnya itu berbeda. Karena dalam salamnya itu nadanya pakai kata sayangku. Itu saya dengar sendiri dari radio, sedangkan yang dikirimi salam itu seorang ibu. Kalau ditegur malah marah-marah dan keluar kata-kata kotor. Bagaimana cara menyadarkan suami yang demikian itu, San? Lah suamimu itu sadar apa enggak kok menyadarkan. Ya, tahu suami kok salam kepada wanita sayangku. Assalamualaikum sayangku. Wadah istrinya malah enggak pernah ngomong sayangku. Ya, enggak pernah kan? Nah. Itu suamimu rotok. Tak apa wes bacotna dhewe. Tak apa. Yang kamu tanyakan akikah dengan kurban enggak ada hubungannya. Jadi jangan karena kamu dulu lahir belum diakikahi terus aku harap kurban itu boleh enggak lah padahal saya dulu belum diakikahi. Nah, daripada saya gunakan untuk kurban dah untuk akikah aja apa gitu. Nah, kalau kamu sudah umur sudah malah apalagi sudah mau bisa kurban umur sudah berapa. Akikah itu kan sudah lebih dari 7 hari sudah hilang. Jadi waktu akikah itu 7 hari dari kelahiran bayi. Kalau sudah 8 hari dan tidak boleh. Bukan akikah lagi. Apalagi sudah punya suami, punya istri lah baru akikah. Nah, dulu kamu tidak diakikahi, mungkin ibumu atau bapakmu tidak punya kambing untuk mengakikahi kamu. Sekarang kamu hidup, sudah mandiri, sudah punya uang, wancinya kurban, kamu punya untuk beli kambing atau beli sapi kurban. Ya kurban, tidak ada hubungannya dengan akikah. Sama-sama nusuk, akikah itu ya nusuk, kurban ya nusuk. Karena akikah tidak bisa, dulu tidak ada uang untuk beli kambing, ya sekarang bisa, ya silahkan kurban. Dan tidak usah mikir akikah, kamu sudah gede, sudah kelewat waktu. Apalagi? Dari hadis Nabi mengatakan, apabila kamu sudah ada kemauan dan kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Jika baru ada kemauan, belum ada kemampuan, maka puaslah. Yang dimaksud puasa dalam hadis tersebut apa Ustaz? Puasa tadi hubungannya dengan apa tadi? Mau nikah. Hai pemuda, ya ma'asara sabab, manistato aminkumul batal, fal yatazawaj fa'innahu, agudul basar, wa ahsanil fath. Wa in lam yastatif fa'alaihi bisawm. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkeinginan dan berkemampuan nikah, nikahlah. Segera. Kepingin sudah, kemampuan sudah, jangan ditunda-tunda. Segera nikah. Fa'inahu aghadul basar. Karena bisa menutup pandangan. Wahsalin fars dan bisa memelihara kemaluan. Menjaga kehormatan. Fa'in lam yastati. Tetapi kalau kamu belum mampu, fa'alaihi bisawm. Puasa dulu. Nah kira-kira puasa apa ini? Kalau sudah mampu segera, kalau belum mampu puasa. Maksudnya apa? Menahan diri, diampet sih. Ya, diampet, bekerja keras sampai mampu. Kalau sudah mampu baru nikah. Saya sebetulnya sudah pengen nikah loh. Terus kancamu kan tak goleke piye? Saya kepengen nikah, tapi saya belum mampu, saya tak puasa dulu aja. Nah gitu, puasa itu menahan diri. Tidak nikah dulu karena belum ada kemampuan. Nah diri tidak nikah dulu. Apalagi? Jika ingin menjadi wali Allah, tidak boleh khawatir dan bersedih hati. Saya, saat berdoa setelah sholat tahajud atau sholat wajib, sering merasa sedih, bahkan menangis. Kadang menangis karena takut pada Allah berhubung banyak dosa, dan kadang juga menangis karena kehidupan dunia yang kurang bisa saya syukuri. Bagaimana caranya agar bisa menjadi wali Allah dan agar selalu istiqomah dan mensyukuri nikmat Allah, Ustaz? Jadi ya, kalau kamu menangis karena takut kepada Allah, mengenang dosa-dosanya, alamat kamu menjadi orang baik. Kalau sampai menangis membayangkan dosanya, maka dikatakan oleh Rasulullah, orang mukmin itu kalau mengenang dosanya seperti orang duduk di bawah di tepi bukit, bukitnya mau ambruk, bukitnya mau ngebrui dirinya kalau mengenang dosanya, enggak sampai menangis. Dan Nabi mengatakan, barang siapa mata yang menangis karena takutnya kepada Allah, dijamin tidak akan masuk neraka, ya, sehingga air susu bisa kembali ke teteknya. Kalau orang masuk neraka tidak akan masuk surga, sehingga ada unta masuk ke lubang jarum. Kalau orang bisa menangis karena takutnya kepada Allah, tidak akan masuk neraka, sehingga air susu bisa kembali ke teteknya. Air susu yang sudah dikeluarkan oleh ibu, keluar dari teteknya itu bisa kembali ke tetek lagi tidak? Bisa enggak? Jadi maksudnya bagaimana? Tidak mungkin. Maka kalau nangisnya tadi karena takut kepada Allah, berbahagialah. Kan masuk surga. Karena tidak mungkin masuk neraka. Itu harus dipelihara. Kalau menangis ingat takut dosa-dosa, berarti akan selalu berusaha memperbaiki diri. Memperbanyak amal baik. Jangan sampai menangis takut dosa terus mengulangi dosa lagi. Berarti nangis-nangisan itu. Toe-toan itu. Kalau nangis menyesali dosanya, tentu dia tidak akan mengulang lagi. Untuk menutup dosanya tadi, berusaha dengan perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Karena banyaknya perbuatan yang baik, innal hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik itu, banyaknya kebaikan bisa menutup dosa-dosanya tadi. Nah itu. Ini ya. Karena nangismu tadi, saya dengarkan ada dua. Satu takut kepada Allah. Dua, nangis karena tidak bisa mensyukuri. Tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, itu juga alamat baik. Tidak bisa mensyukuri, menangis berarti kan menyesal. Maka untuk berikutnya, diberi nikmat oleh Allah, berusaha untuk disyukuri. Jangan nangis karena jadi orang melarat. Urip kok kaya ngene, jadi melarat nangis, itu namanya tidak bersyukur. Ya. Kalau melarat masalah harta, Nabi kita mengarahkan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Ya. Lihat orang yang di bawahmu ada enggak? Jangan melihat yang di atas. Fahuwa asdaru wala tasdaru. Ya. Jadi kalau kamu melihat yang di atas, kamu hilang rasa syukurnya. Rasanya hanya iri, meri. Kan duwe ngene aku kok tidak. Saya kesana kemari cuma naik ontel, itu sebenarnya punya mobil, nah, itu punya sepeda motor, nah, terus nangis. Nah, kecuali kalau nangis terus mit-mit mentari teko, boleh nangis. Oh. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Tapi lihat orang yang di bawah, alhamdulillah. Walaupun saya tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, tapi punya sepeda. Bisa ontel, bisa kencot kaki, dan kaki saya sehat, bisa kesana kemari. Ya dasar baru sisan tersar teleser gitu ya. Ya banter wong anyar. Nenek kembar mayang aja mbok tendang. Nah, itulah. Jadi yang begitu itu bersyukur. Maka kata Rasulullah, orang mukmin itu dua, selalu berkeuntungan dalam dua hal. Di waktu diberi kenikmatan dia bersyukur. La in syakartum la zidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah bersyukur, Allah menambah nikmatnya. Kalau diberi kesulitan atau kesedihan, dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sedang diberi kesulitan, pada dirinya sabar. Allah menyertai orang yang sabar. Wasta'inu bisabri wasolah. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Innallaha ma'asabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah gitu. Kalau menangisnya tadi takut karena Allah, menangisnya menyesali dosa yang dilakukan, itu mudah-mudahan termasuk orang yang berbahagia. Tapi kalau nangisnya karena melarat hartanya sedikit, itu orang yang tidak bersyukur namanya. Orang celaka ya. Kalau masalahnya kurang harta tidak perlu ditangisi. Usaha keras. Tingkatkan. Allah sudah menyiapkan harta, tinggal kita yang mengambil aja. Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bergerak di muka bumi, binatang yang melata, manusia yang bergerak itu sudah disiapkan rezekinya. Kamu tinggal ambil saja. Kata simbah-simbah dulu nek kowe obah mamah. Utangmu luwe ra gelem obah ya ra mamah. Nah, gitu. Rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Apalagi? Mohon Mas. Permintaan untuk pindah mobil lagi, Ustaz. Mobil Avanza AP1004XZ yang diparkir di sebelah Bank Niaga, mohon untuk segera dipindah. Ya, yang sebelah Bank Niaga itu, ya, ada mobilnya siapa, Avanza, segera dipindah. Jadi kalau dilihat yang ngaji ini orang kaya-kaya, mobil-mobil semua. Kan pindah-pindah, orang enak sih, sepeda ondelnya dipindah orang enak lah. Nah, mobil semua. Kurang apa? Masa begini masih kurang bersyukur? Ya. Alhamdulillah Allah memberi sarana mobil untuk ngaji. Hari libur untuk ngaji coba. Berapa besar nilainya? Binatang apa kendaraan yang rusak fisabilillah ada nilai tersendiri di hadapan Allah. Pakai tulan ya rusak. Ya, pakai tulan ya keluar bensin, pakai tulan ya nipis ke ban. Untuk ngaji sama-sama untuk ya kurang sampai rusak. Nah, catatan kebaikan di sisi Allah. Apalagi? Suami saya itu orangnya keras kepala, egois dan emosian. Kalau istrinya salah langsung dihina, dipojokkan dan suka meremehkan istrinya. Kalau marah suka memukul dan melempar benda apa yang di depannya. Sedangkan kalau memberi saran, kata-katanya indah dan baik, tetapi dengan perilakunya tidak cocok. Kalau dalam organisasi, memimpin bisa berhasil. Tetapi kalau memimpin keluarganya tidak berhasil. Karena kalau memimpin istrinya, yang didahulukan emosinya. Kalau mencari partner, dia cari perempuan. Untuk itu mohon nasihatnya untuk suami saya tersebut, karena di rumah mendengarkan radio, Seth. Itu perlu diobatkan suamimu, diobati, ya hatinya itu yang sakit itu. Kalau mendengarkan radio tidak masuk, pelajarannya kan berarti sakit hatinya. Kalau betul mendengarkan radio, ya mestinya berubah. Masa pada suami, pada istri kok malah nggak baik. Dengan orang lain bisa baik, dengan istrinya kok nggak bisa baik itu gimana? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada keluargamu. Aku Nabi orang paling baik kepada keluargaku. Jadi Nabi itu pada istrinya sangat sangat baik, sangat kasih sayang. Wong mau sholat saja sempat mencium dulu sama istrinya. Ya kan? Istrinya. Kalau istrinya salah, keliru, wajar. Lah kamu sebagai suami, kawamu na'ala nisa. Kamu mau impin rumah tanggamu. Ya. Nah, Nabi kita mengatakan, istausu binisaikum khairon. Nasihati istrimu itu dengan cara yang baik. Jadi kalau memang istrinya salah, dinasihati dengan cara yang baik. Bukan malah dihinakan, direndahkan. Bukan. Itu, maka itu obatnya harus dengan agama, dengan Quran. ngajakan ngaji. Tidaknya dengarkan dari rumah, tapi jangan ngaji bareng itu. Buncengan atau gimana bareng suami istri. Tiap hari bareng ke pengajian, nanti lama-lama kan hatinya lunak. Ya. Atau mungkin istrinya yang sulit diatur. Jika anda dengan ape-ape, ya si utang terus sih mau. Nah, sesuai jengkel suaminya. Ngandani terus kasar. Dikandani halus ya. Wis utang piro-piro ditutup, utang meneh. Nah, anyel loh suaminya. Maka dilihat masing-masing introspeksi diri. Istri juga mawas diri, suaminya juga mawas diri. Kurang apa? Suami saya kalau terhadap saya kok selalu kasar, kurang apa? Apakah memang saya juga bersikap kasar terhadap suami saya? Itu juga harus mawas diri. Mungkin ibu juga dengan suaminya kasar. Lebih halus kepada anaknya daripada suaminya. Memang loh istri menganggap suaminya pada kayak pembantunya aja ada kok. Nah, maka itu kita harus hati-hati. Perbaiki diri. Kalau di istrinya sudah merasa mau memperbaiki diri, bersikap pada suaminya juga sudah baik, kenapa suami saya kok selalu tidak baik? Nah itu perlu dituntun dengan agama. Apalagi? Saya seorang siswa di SMA Negeri dan merasa pelajaran agama di sekolah terasa sangat kurang. Saya juga ikut kajian di binaan, tetapi bisanya baru seminggu sekali. Itu pun kalau tidak bersamaan dengan kegiatan di sekolah. Kadang-kadang ada perasaan malas untuk datang ke kajian, tetapi kadang-kadang semangat. Sedangkan ayah saya selalu mendorong saya untuk selalu mengikuti kajian Ahad pagi. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi untuk istiqomah dalam mengkaji Al-Quran? Dan bagaimana cara menumbuhkan atau memperkuat keyakinan kita kepada janji-janji Allah dan keyakinan terhadap adanya kehidupan akhirat, Ustaz? Jadi untuk menumbuhkan itu memang dirinya sendiri harus aktif. Sekalipun bapaknya, arahnya bapaknya tadi sudah bagus sekali. Ya. Supaya Allah, supaya anaknya rajin ikuti kajian. Ngaji. Bahwa orang itu tanpa tuntunan agama tidak bisa jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan kita. Sudah baca riwayatnya Pak Hartono atau belum? Belum. Coba itu tolong ya, di meja saya itu, riwayatnya Pak Hartono itu ya. Di dalam map kuning itu loh. Ceritanya Hartono yang dimuat, yang diceritakan Pak Anton Tabah kemarin loh. Dimuat di Republika. Dia anaknya orang Islam. Dan dia menjadi, dan juga sholat jadi orang Islam. Tapi selama sholat itu dia tidak ngerti apa artinya. Tidak merasakan nikmatnya. Tidak mengerti. Apa itu? Nah ini. Ya nanti biar dibaca di sana nanti. Itu. Maka kalau tidak dengan agama, tidak mungkin jadi baik. Maka dengan agama jangan hanya pengakuan saja. Dihayati betul. Nah, nanti kalau kamu sudah tekun, mengikuti tuntunan agama, mempelajari dengan betul, nanti baru meresap dalam hatinya. Bisa mawas diri. Dan kalau ngerti tuntunan agama, ingat Nabi kita berpesan lima hal. Ihtanim khomsan qabla khomsin. Perhatikan lima sebelum datangnya lima. Lima perkara. Di situ disangkan. Sababaka qabla haramik. Jika kamu masih muda sebelum datang tua. Yang masih muda-muda itu sadari. Saya nanti akan datang masa tua. Kalau sudah tua nanti simbah-simbah bapak-bapak itu. Tidak bisa berbuat seperti yang anak muda-muda itu. Semua orang yang muda itu nanti bakal tua. Nek orang nanti tekan tua berarti mati muda. Kalau beri umur panjang nanti akan mengalami tua. Sudah tua segala kekuatan berkurang. Maka mumpung masih muda, kata Nabi, gunakan kesempatan masa mudamu. Ngaji yang sungguh-sungguh, yang serius. Jangan ragu-ragu. Ya. Dan jangan awang-awangan nempuh jarak. di yang rombongan-rombongan bapak-bapak ibu-ibu tadi loh, dari Lampung ke sini itu dekat saja. Dekat. Iya, lebih dekat daripada Sarpon, lebih dekat. Dari Sarpon, dari Semanggi, Pasar Kuan, mungkin jauh ke sini itu. Jauh. Dari Lampung malah dekat. Itu. Maka gunakan masa mudamu. Dulu ada yang pakai sepeda motor dari Bengkulu juga. Sepeda motor. Butuh ngejar suara radio sumbernya di mana. Sepeda motor sampai 3 hari sampai ke sini. Itu perangan Nabi ketika masih muda. So, nestua nyepeda motor sudah raiso tekan kene. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakit. Yang masih sehat-sehat jangan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Mumpung sehat saya tak ngaji. Mumpung sehat saya tak berbuat baik. Mumpung sehat aja senewis. Datang-datang ke rumah sakit lagi cita-cita. Besok kalau saya sembuh saya akan ngaji akad pagi. Saya akan rajin. Wis sudah datang-datang di rumah sakit. Cita-cita besok kalau saya sembuh saya akan ngaji. Padahal orang sakit itu luputnya sembuh apa? Mati. Sembuh kamu ngaji, naik mati. Nah, mulai jangan cita-cita akan berbuat baik besok kalau sudah sakit. Sekarang mumpung sehat ini. Bahwa orang sehat itu kapan-kapan datang sakit. Mumpung sehat. Jangan sampai kesehatan saya kita sia-siakan. Kita manfaatkan yang bermanfaat. Waghinaka qabla faqrika. Kayamu. Ya. Apa itu? Sebelum kamu fakir. Bahwa orang kaya bisa jadi melarat. Mumpung kaya, diberi harta kekayaan oleh Allah yang banyak, hartanya digunakan. Samping mau ngaji punya biaya, wong kaya kok. Ya. Di samping punya biaya untuk berangkat ngaji, bisa untuk infak, untuk zakat, untuk menolong fakir miskin, untuk zakat dan sebagainya, yang baik-baik dengan hartanya. Didukung harta, didukung sehat. Baikkan apa yang tidak bisa lakukan. Jomong, mumpung sehat malah dulan, kaya, uangnya dihambur-hamburkan, tidak bermanfaat. Ya. Wa faragha qabla syukrika. Masa longgarmu sebelum datang sempit. Belum banyak urusan sehingga tanggung jawab pun belum ada. Ya. Masih longgar. Gunakan mumpung belum datang waktu yang sempit nanti. Wa hayataka qabla mautik. Mumpung hidup sebelum mati. Tahu kalau mati, kurang amalnya, besok nangis di sana. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya akan berbuat baik, tidak seperti dulu. Oh, sudah kasep, sudah tidak bisa orang hidup di orang mati dihidupkan lagi, tidak bisa. Lainnya Mbak Bolong tidak ada. Mbak Bolong cerita bohong itu loh ya. Tidak ada orang mati sampai 9 kali hidup, mati lagi. Bilang, ya itu bohong. Tidak ada mungkin ini ya. Ayo dibaca. Republika Akad 15 Desember 2013. Perhatikan betul ini. Orang Islam ini. Ya. Ayo. Tenang setelah kembali ke Islam. Acara di radio membuatnya tertarik mempelajari Islam lebih dalam. Hartono, 25 tahun, lahir dari keluarga Islam. Namun ia besar tanpa pendidikan agama. Hal ini membuat jiwanya kosong. Ia mengaku selama itu ia tidak pernah mendalami Islam secara sungguh-sungguh. Saya blank sama sekali tentang Islam, ujarnya kepada Republika lewat sambungan telepon pekan lalu. Ia merasa pemahaman agamanya sangat dangkal. Tak hanya sekali ia mempunyai pikiran untuk keluar dari Islam, karena ia merasa tak pernah bisa memetik apapun selama menjadi Islam. Saat remaja, kekosongan jiwanya ini semakin memuncak. Ia banyak bergaul dengan orang-orang di luar Islam karena ia merasa lebih cocok. Melalui internet yang sedang booming di kota tempat tinggalnya, Yogyakarta, ia mendapatkan banyak informasi tanpa filter. Ia kemudian mengenal lebih jauh tentang agama lain selain Islam. Salah satu yang membuatnya tertarik kala itu adalah agama Buddha. Ia merasa cocok dengan agama Buddha. Hartono banyak membaca dan mempelajarinya lebih lanjut. Selama 4 tahun ia tekun mempelajari agama ini dan banyak mempraktikkan ritual-ritual yang dilakukan oleh para pemeluknya. Ia melakukan meditasi, percaya pada prinsip jalan kebenaran melalui 8 ruas kemuliaan. Percaya dengan orang harus bisa benar dalam pandangan, pikiran, dan perkataan, serta percaya dengan hukum-hukum agama Buddha. Ia pun mengambil keputusan bulat ingin berpindah agama. Ia ingin menjadi pengikut Buddha. Namun orang tuanya melarang keras dengan apa yang dilakukannya. Meski mereka bukan muslim yang rajin beribadah, mereka tak mau anaknya pindah agama dan mencoreng nama baik keluarga. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Hartono dari rumahnya jika berani nekat berpindah agama. Hartono remaja kala itu merasa gundah. Akhirnya ia memutuskan tetap mantap pada kepercayaan Buddha meski statusnya di KTP Islam. Ketika di sekolah, ia mengikuti pelajaran agama Islam dengan tak acuh, hanya mencatat dan tidak bisa memahami apa yang dibicarakan oleh guru agamanya. Ketika ujian agama berlangsung, ia mati-matian belajar menghafal surat-surat pendek, bacaan sholat, serta praktek sholat jenazah dalam waktu 2 minggu. Meski tak mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran agama Islam, yang penting ia bisa merasa lega, bisa lulus. Usianya semakin bertambah, kemantapan hatinya pada Buddha pun semakin meningkat. Meski di KTP tertulis beragama Islam, ketika ia ditanya temannya mengapa tidak sholat, Hartono akan dengan mantap menjawab bahwa ia percaya dengan Buddha. Dan alasan mengapa ia tetap Islam di KTP, karena ia takut kepada orang tuanya yang nanti akan mengusirnya jika ia berpindah agama. Ia bahkan pernah menelpon salah satu vihara Buddha yang berada di Malang, Jawa Timur. Ketika ia mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke agama Buddha pada salah satu pemuka yang diteleponnya, ia kaget dengan jawaban yang diberikan. Biksu tersebut justru bilang, "Jika saya pindah ke Buddha, berarti saya belum benar-benar memahami Islam." Dengan panjang lebar, ia menjelaskan semua agama itu baik dan menyuruh saya untuk memahami Islam lebih dalam lagi, katanya menjelaskan. Selama mempelajari agama lain, ia tak jua mendapatkan ketenangan jiwa. Bahkan ia merasa hidupnya sangat sulit. Berbagai musibah singgah kepadanya, juga rezeki yang sangat sulit ia temukan. Ketika ia mendapatkan rezeki, ia selalu merasa tidak sebanding. Dan kemudian langsung cepat habis entah kemana tanpa ia sadari. Hingga suatu hari, secara tak sengaja ia mendengarkan radio. Sebuah stasiun radio menyiarkan acara MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ia tertarik mendengarkan ceramah Ustadz Sukino dari Surakarta yang memberikan penjelasan pada pertanyaan dari para pendengar. Ia kagum dengan sang Ustadz yang bisa menjawab mantap semua pertanyaan dengan memuaskan. Ia merasakan hatinya menjadi tenang setelah mendengarkan acara radio tersebut. Peristiwa ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Acara tersebut membuatnya penasaran. Ia kemudian mencari lebih lanjut sosok sang Ustadz dan konsep acara tersebut. Melalui internet, khususnya YouTube, ia menemukan banyak hal yang membuka hatinya. "Saya merasa mendapatkan hidayah," ujarnya. Saat itu terdengar azan maghrib berkumandang. Setelah itu ia pun mengambil air wudhu dan ikut sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. "Saya lupa semua bacaan sholat, yang saya ingat hanya Al-Fatihah. Saya hanya mengikuti gerakan imam dan jamaah lainnya. Saya menangis di akhir sujud saya," kata Hartono. Ia sadar, Islam ternyata tak seperti yang dibayangkannya selama ini. Banyak yang belum ia pahami dan gali dari Al-Quran. "Selama ini saya hanya menuruti ego dan emosi saya. Saya selalu arogan dan tak pernah mengkaji lebih dalam akunya." Ia merasa dilapangkan jalannya untuk kembali menuju Islam. Hartono pun mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia merasa dilapangkan jalannya untuk kembali menuju Islam. Hartono pun mencari tahu lebih banyak tentang Islam sebenarnya, dan ia puas. Ternyata semua pertanyaannya bisa ia temukan jawabannya melalui tafsir Al-Quran dan hadis. Ia pun rajin mengikuti pengajian dan banyak bertanya tentang apapun yang membuatnya ragu tentang Islam selama ini. Mempelajari Islam kembali, kali ini lebih meresap ke jiwa, membuat hatinya tenang, lebih adem ayem. Jalannya kembali ke Islam itu membuat hidupnya semakin baik. Ia merasa ketika memahami Islam sepenuhnya, itu bukan berarti hanya melakukan sholat dan dipamerkan kepada orang lain. Sebab Islam lebih dari itu. Paham kan? Tadi dari keluarga Islam. Tapi tidak pernah merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Dan tidak pernah mengerti agama Islam. Ini tidak hanya Hartono saja, puluhan ribu, mungkin puluhan juta. Orang-orang yang mengaku atau orang yang hidup dari keluarga Islam tapi tidak mengerti tentang Islam. Nah, dia dengar radio, tersentuh hatinya, mulai memperhatikan adu MTA. Dia sudah bingung toh, masuk akhirnya masuk Buddha. Ya, saking mantepnya kepada Buddha, dia ingin ketemu biksu. Biksu itu apa toh? Netoro Islam ya kiai ini wong Islam, kiai ini orang-orang guru agama Buddha, pendeta Buddha, biksu. Ditanya sendiri, biksunya malah menjelaskan. Kalau kamu dari Islam kok pindah agama Buddha, berarti kamu belum memahami tentang Islam. Jadi biksunya sendiri itu sebetulnya ngerti baiknya Islam. Mungkin suatu saat dia akan masuk Islam itu. Nah, umumnya kalau masuk, mau masuk agama ikuti dia kan, oh ya diterima dengan senang, maksudnya gitu. Malah dikatakan, loh kalau kamu masuk agama Buddha berarti kamu belum memahami Islam. Kamu supaya belajar lebih dalam tentang Islam. Kalau kamu belajar lebih dalam tentang Islam, kamu tidak mungkin akan masuk agama Buddha. Nek diterangkir tak ngono gimau. Bisune tadi tidak mau mendapat tindakan orang Islam masuk agama Buddha, tidak diterima dengan tangan terbuka, tidak malah dinasihati, suruh mempelajari Islam dengan betul. Berarti biksunya ini sendiri yakin kebenaran Islam sebetulnya. Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Ya mungkin ada faktor lain. Ya, ada faktor lain. Seperti Raja Heraklius. Ya, itu juga begitu. Raja Najasyi. Dia sudah berjanji kalau nanti Muhammad datang ke negeri ini, Nabi Muhammad, saya akan mengangkat kakinya, akan mencucikan kakinya dengan saya sendiri. Dia meyakini itu seorang nabi. Ya, setelah dia berdialog dengan Abu Sufyan, ya, karena waktu itu kan banyak orang Islam yang hijrah ke Habsyi, Raja Najasyi tadi, diterima dengan baik. Terus datang Abu Sufyan, menerangkan bahwa di negerinya ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Terus tanya, singkatnya apa yang diajarkan? Tidak boleh bohong, tidak boleh ini. Semua diterangkan. Itu betul, dia tahu ini nabi. Ya, dia meyakini. Tapi dia tidak, ketika mengumumkan pada rakyatnya, rakyatnya tidak setuju semua. Karena kedudukannya sebagai seorang raja, ya, rakyatnya tidak setuju, nanti bisa digulingkan jadi rajanya. Tapi hatinya pada Islam. Nah, itulah. Nah, maka itu, ini tadi terus, dinasihati biksu tadi seperti itu, kaget tuh dengan jawaban biksu tadi. Maksudnya, pindah diterima dengan baik, terus dibina, maksudnya dipanggil, dibina, diajari tentang agama Buddha, maksudnya gitu. Enggak, jawabannya malah suruh belajar agama Islam lebih dalam. Dilalah, nek kita kan dilalah tuh ya. Dilalah muter radio, krungu radio. Nah, dengan suara radio kok lain dengan biasanya. Terus katek, betul. Akhirnya jadi orang Islam yang mantap. Itu nek krungu radio wis panas sik. Krungu radio panas hatiku. Sesek napas, ah, gue selamat. Gitu. Oh, radio panas kok ya mbok setel. Artinya mendengar radio panas itu sedang dipateni ben ora menyala-nyala. Nyata itu didengarkan terus dengan hati yang bening. Nanti lama-lama membawa sejuk radio ini. Ya, banyak kan orang yang menyalakan radio yang itu meresahkan. Ya, lain dengan Hartono. Dan seperti Hartono ini banyak. Kemarin yang saya sahadatkan di sini ingat gak itu? Nah, masih muda itu. Yang kemarin dikeluarkan di respon. Atau di saat kabar juga dikeluarkan itu. Ya. Masuk Islam sekarang. Memang agama Islam itu agama yang sempurna. Kalau orang dengan hati yang bening memahami Islam, ya, tidak ada alasan untuk menolak, menyalahkan Islam itu enggak ada. Islam itu enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya. Agama yang sempurna. Mengatur kehidupan manusia dari dunia sampai di akhirat nanti. Diterangkan oleh Allah. Nah, maka itu orang yang memakai agama Islam, dijamin, maka sampai Allah mengatakan, jangan kamu mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang menyelamatkan kamu. Sampai Nabi meninggalkan dua perkara, yaitu Islam tadi. Yang menerangkan dua perkara merupakan sumbernya ajaran Islam, Quran dan sunnah Nabi tadi. Nah ini, maka jadi orang Islam tidak ngerti Islam, ya mudah. Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat itu mudah aja. Lagi piknik ora sholat, lagi rapat ora sholat, lagi repot apa ora. Oh banyak. Omong-omong karo kancane, kancane dilarang sholat, ya melu ora sholat gitu. Mudah itu. Nah, makanya itu kalau diteliti, bangsa kita ini ya, ngaku Islam, anak turun wong Islam tentu belum tentu. Oh nyatanya banyak orang Islam yang dengan Quran dikasih geting itu banyak itu. Nah, dibubarkan, diusir, tidak setuju. Nah, itu orang Islam apa gitu? Orang Islam kok Quran dikaji ora setuju. Ora setuju itu boleh. Ini ngaji Islam ora njaluk pertujuanmu, enggak usah. Nah, setuju boleh. Nah, Allah yang mengatakan, faman syafal yumin, faman syafal yang pur. Quran itu dari Allah. Kamu boleh iman, boleh kafir. Gitu, boleh kafir. Nah ini, maka itulah pentingnya kita mengkaji. Ya. Jangan sampai kita jadi orang Islam, tapi enggak mudeng tentang Islam. Enggak merasa, malah merasanya merasa mengerti aja tentang Islam. Ya. Itu maka orang seperti Hartono ini dapat hidayah ya, oleh Allah. Hidup di kalangan umat Islam, tapi enggak pernah. Orang tuanya juga begitu. Salatnya tidak aktif, tidak aktif beribadah. Tapi ini anaknya keluar dari Islam, tidak boleh dia. Ya, Islam, walaupun dia sholatnya kurang rajin, dia serasa, ojo nganti melebu agama lain. Ini cinta Islam, tapi tidak mudeng Islam itu apa. Nah, maka bahagia kalau kita ngaku menjadi orang Islam, Allah menggerakkan hati kita untuk belajar tentang Islam. Itu kita orang yang berbahagia. Jadi mengerti tentang Islam yang sebenarnya. Kalau orang mengerti Islam sebenarnya enggak usah khawatir kok. Di situ di dekat rumahmu diberikan gereja enggak khawatir. Ya, di sana muncul nabi palsu enggak khawatir. Kalau orang enggak paham Quran sunah betul, mbok sehari muncul 100 nabi palsu enggak akan katut. Apa Musadek, apa Lia Eden, masa ning nabi wedok barang. Nabi itu ada bingung. Nah, kalau kita paham Quran, Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali seorang laki-laki. Orang tahu mengutus nabi perempuan itu enggak pernah. Lah baru sekarang ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi perempuan. Lah ngono kok wis bingung wong Islam. Ada orang namanya Musadek dapat wahyu di gua di Bogor sana. Ya bingung. Palsu. Kenapa kamu harus bingung? Nanti ada pendeta datang masuk kampung, dakwah bingung. Wah, kristenisasi. Ya, maka itu Allah sudah mengatakan, kalau ada mereka menyiarkan agama, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dia, biarkan dia. Dia beragama juga punya kewajiban mendakwahkan agamanya. Ya, biarkan, jangan diganggu. Nah, kamu sebagai orang Islam, bina umat Islammu itu. Ngertikan tentang Islam. Maka fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dan biarkan sampai Allah mendatangkan perkaranya. Terus kita apa yang dilakukan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dengan tegak. Bayarkan zakat. Kalau sholatmu jejek, zakatmu beres, tidak akan bisa kamu tarik keluar. Memang mereka sudah dikatakan oleh Allah, dia tidak henti-hentinya selalu. Sebagian besar dari mereka itu akan mengusahakan, akan berusaha memurtadkan orang Islam. Itu sebuah murtad. Syukur ikut agamanya. Paling tidak ikut pola berpikir mereka. Nabi pun sudah mengisyaratkan. Kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan ikuti mereka. Ahli kitab itu. Sehingga masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Tidak ngerti pikirannya itu Islam itu begitu itu. Tapi kalau orang yang belajar ngerti tentang Islam, oh dia itu, oh ya, ya. Oh ini hari Natal, Natalan, oh ya, ya memang orang Kristen, orang apa? Katolik, Kristen. Tapi Natalan biar mereka, jangan diganggu, beri kebebasan mereka. Orang bakal timbul, kalau kita diajak jadi panitia Natal gimana? Gue mesti ramu dengan Islam gue. Kalau kita ucapkan selamat hari Natal gimana? Gue orang ramu dengan Islam gue. Ya, kita pelajari lakum dinukum waliyadin. Oh, gue agamamu Natalan. Ya, silakan. Ya. Tidak usah kamu melibatkan aku. Dan saya tidak akan ikut kamu. Tidak? Tapi urusan-urusan bukan agama, kita bisa bekerja sama membangun negara, membangun desa, membangun kampung, bangun jalan, mari kita bersama-sama. Masalah agama sendiri-sendiri. Gitu loh, orang ribut gitu. Bentar lagi tahun baru. Bentar lagi tahun baru nanti lihat. Sing ngeramek ke tahun baru gue ya wong Islam oke-oke. Ya. Termasuk sing dodol sumretan itu teko ono. Agamamu apa pak? Wong Islam. Sing tuku nyempret mubeng-mubeng itu kebanyakan juga orang Islam. Jadi orang Islam ikut merayakan tahun baru mereka. Nabi sudah bisa mengatakan kok sejengkal demi sejengkal, sehasta demi dasta. Maksudnya sedikit-sedikit. Walaupun kamu tidak masuk agama mereka, tapi kamu ikut pola pikir mereka. Terus nanti melu nyumet kembangnya pi. Ya. Melu itu semua. Nanti kamu lihat, entar lagi kan tahun baru. Delokan apa yang saya katakan ini bukti nonyoto pora. Gih pak wong kula nggih melu lah malah iya kamu ya begitu toh apa lagi jadi di antara saudara tuh yang ikut dolat anut dodol sompretan kuwi alasane metu ya nyeneng-nyeneng ya anak kuwi jane sing butuh bapak ya anak yang nyeneng ora mbok kowe anak ora ngerti ora nuntut apa-apa kok sing bapake jane bapake ya ora karep disuruh ibune, Bu, ayo mbok metu tahun baru ora metu to, Pak? Ya metu-metu kuwi jare wong Islam. Kok gitu? Nah, itulah kondisi kita macam itu. Terus apakah boleh azan asar itu dua kali? Azan pertama jam 15, lalu yang kedua 16.30, Ustaz. Tapi ada nopo? Kalau di suatu masjid azan memanggil orang salat jamaah sekali aja. Masa adzan kok sing kari mau jam 5 lagi mulih kok sawah lebu masjid adzan meneh. Lha ini masjid adzan bolak-balik. Adzan itu tujuannya untuk memanggil orang salat berjamaah. Lah panggilannya waktu masuk ya waktu masuk salat itu waktu salat panggil dia. Wis nek mau wis diadzani kamu pulang dari sawah wis sore ya rasa adzan langsung ae salat ning masjid ngono. Makmum neneng makmum ya makmum nek kancane wis do jamaah kabeh ya sendiri yang dasar kamu telat kan gitu. Apalagi kalau membeli sebidang tanah dengan uang pinjaman dari bank, misalnya harganya 100 juta rupiah dikredit dengan tempo 5 tahun, yang demikian itu bagaimana membayar zakatnya, Ustaz? Ya zakat ya kamu hitung kan biaya seluruhnya pembeliannya itu berapa ya kamu keluarkan itu. 5 tahun kamu punya uang bayar sekali zakatnya kan sudah dihitung. Utang saya harganya sekian dah keluarkan zakatnya. Kalau memang belum punya ya boleh juga dicicil zakatnya. Apalagi saya laki-laki 25 tahun, istri 18 tahun, sudah dikaruniai dua anak. Secara fisik istri saya memang cantik, tetapi sifatnya kurang baik. Orangnya boros, tidak mau bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami, tidak mau menuruti kata-kata suami walaupun diajak ke jalan kebaikan. Dia tidak mau menghargai orang tua saya dan suka menjelek-jelekkan orang tua saya di depan orang tuanya sendiri. Dia kalau tidur bangunnya kesiangan dan kadang-kadang malas melakukan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga. Bahkan pekerjaan seperti memandikan anak, menceboki anak sering menyuruh saya. Setahun yang lalu dia sering SMS-an dengan laki-laki lain. Dan ketika saya ketahui dia bilang sudah kapok dan bersumpah di bawah Al-Quran. Dia bilang, "Mas, aku ora bakal selingkuh. Yen aku selingkuh, sok nek akhirat aku siap dijojoi wesi panas." Saat itu saya memaafkannya. Tetapi betapa marah saya, karena pada bulan Agustus kemarin, dia ketahuan SMS-an dengan laki-laki lain lagi, dan laki-laki itu adalah teman bisnis kakaknya. Saya pun juga mengenal laki-laki itu. Dengan kejadian itu, saya memutuskan untuk mengembalikan dia ke orang tuanya, dan saya mencerainya karena saya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Pertanyaan satu, apakah keputusan saya tersebut sudah tepat menurut agama? Dua, sebulan yang lalu dia SMS pada saya, meminta maaf dan ingin kembali ke saya. Tetapi saya sudah terlanjur sakit hati dan tidak percaya lagi. Apakah salah kalau saya tidak mau menerimanya lagi? Sebelum saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, apakah saya masih wajib memberi nafkah kepadanya? Mohon doanya, semoga saya segera dapat ganti yang lebih baik dari dia, Ustaz. Ya itu, kamu mungkin waktu nikah itu tertarik karena cantiknya saja, ya itu. Cantik. Ya, cantik, enggak apa-apa, pemborosan wong cantik kok, ya. Bangun tidur siang, orang cantik enggak apa-apa. Gitu? Terus nanti kalau anaknya, bang yang nyeboki bapaknya kamu. Ya, suruh nyeboki, suruh memandikan anaknya. Oh, dia orang cantik kan, enggak bisa nyeboki. Nah nanti, kalau perlu dia sendiri yang nyeboki ya kamu. Orang cantik kok, gitu. Maka Rasulullah sudah menasihati, kalau menilai istri jangan karena cantiknya saja. Cantik boleh, kaya boleh, anak tunggal kaya boleh. Tapi jangan sampai lupa yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu memilih karena agamanya. Sampai Allah menggambarkan budak yang beriman, ya dah, jelek, hitam, rupanya beriman. Itu lebih baik kamu nikahi daripada wanita cantik yang menarik hatimu. Kamu lihat saja sudah ngiler kamu. Cantik betul orang. Seperti neon 250 watt. Tetapi dia kafir atau musyrik atau tidak beriman. Kata Allah, dia menarik kamu ke neraka, sedang budak yang beriman tadi membawa kamu ke surga. Ya tak? Kalau rupanya jelek tapi membawa ke surga, alah jelek di dunia aja berapa lama. Nanti di surga tidak ada orang jelek, jadi bidadari-bidadari semua. Cantik-cantik semua di bidadari itu. Yang tidak cantik tidak boleh masuk surga. Ya. Karena dicantik itu, wajahnya rupanya dirubah karena kecantikan akhlaknya, amal baiknya, sehingga menjadi cantik semua. Dan tidak ada, semuanya muda-muda. Ya, muda-muda semuanya, tidak ada yang tua. Karena bidadari ubanan itu enak. Sudah kurang apa lagi kita. Nah, maka itu, kalau mau mencari istri atau suami, ya itu agamanya, jangan dipilih yang lain, agamanya. Kalau orang sekarang umumnya tidak. Sekarang kata presiden sudah bergeser nilai tata kehidupan, norma, ya, perilaku manusia sekarang sudah bergeser. Bergeser dari norma agama. Sekarang orang yang dikatakan orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati itu orang kaya dan orang pejabat. Gitu. Kalau dia kaya, mobilnya mewah 11, rumahnya di beberapa tempat, itu sudah kaya betul. Walaupun dia penjahat, itu lebih dihormati daripada orang soleh yang melarat. Ya enggak? Itu soleh tapi orangnya jujur, tidak pernah bohong, ya tawadu, tapi melarat. Oh, suara ketok. Ya. Kalau dia orang kaya, walaupun jahat, wah lagi ketok mobilnya tekaunya, bisa nyambut, wah sudah. Lagi pejabat. Jabat tinggi, oh, tekono sing ngiring, menghormati, karena jabatannya. Padahal menurut Allah, kekayaan yang dimiliki tadi semua, mata'ul, gurur, kesenangan yang menipu itu. Kedudukan jabatan derajat itu bukan terletak pada pangkatnya itu, kata Allah, derajat tinggi itu kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sudah tidak dipikir. Orang tidak menghormati orang yang bertakwa karena melarat, karena rakyat biasa, tidak punya kedudukan. Tapi kalau dengan pejabat, walaupun dia suka menipu rakyatnya, dia dihormati. Apalagi dia kaya sisa. Itu. Maka karena nilai sudah bergeser, sekarang itu orang sudah gila-gilaan. Kepengen jadi orang kaya karena merasa dirinya menempati status orang terhormat itu kalau kaya. Maka untuk mendapatkan kekayaan, wah sudah. Tanpa pakai norma agama. Mbah korupsi, mbah ngapusi, mbah maling, mbah nyolong. Wah sudah. Pokoknya itu dapat kekayaan. Karena merasa jadi orang yang mulia, dihormati juga karena jabatan, maka akan berebut jabatan. Sekalipun harus bayar, kalau perlu suap, beli. Dan yang menurut Nabi, wallahi, saya tidak akan memberi jabatan apapun kepada orang yang menginginkan, apalagi berambisi terhadap jabatan itu. Ya, lain kan? Sudah bergeser sekarang. Sekarang sudah berambisi untuk memperoleh harta kekayaan yang banyak, ambisi untuk memperoleh jabatan yang tinggi. Maka jadi rakus akhirnya. Nah, padahal orang yang rakus terhadap jabatan, rakus terhadap harta, itu kata Nabi, membawa kerusakan agamanya lebih rusak daripada dua serigala yang lapar dimasukkan di dalam kawanan kambing. Ini ada kumpulan kambing, colke, lepaskan di situ. Dua serigala yang lapar. Wah tentu rusak, berantakan toh kambingnya. Itu masih lebih rusak agama orang yang rakus terhadap jabatan dan kedudukan. Dan tidak pakai aturan agama lagi. Itu kan? Maka dari itu kalau mau nikah, aja ndelok ibu-ibu yang punya anak perempuan barang ini. Terutama anak perempuan harus hati-hati. Jangan dilihat menterenge. Ya. Lamar lu numpak helikopter. Tuh barang mulai buah sudah. Silo sudah. Padahal jane Bu kan itu rasa ditelok agama nih. Orang pertama orang ditekoni anak wedok dilamar wong ndak pernah tanya salatnya gimana, ndak. Mesti pertama nyambuti gawe opo, gitu. Kerjanya apa itu? Misalnya jawabnya oh tani itu, tekoni jian, garap sawah dhewe opo, sawah tanggane masih gitu. Oh sawahnya sendiri itu bapaknya petani kok. Ditekok ke sawah berapa patok? Hmm. Wow, satu bau, terus tunggale piro kuwi. Kuwi jadi pikir nek sawahe sabaune anake akeh banget bagiane sepira kuwi. Jadi cuma ditakoni ndak pernah tanya salate gimana. Ya. Kepeksane nek ketok sugih itu tapi rusak salah gampang ajari wong anakku lulusan pondok kok. Anak perempuan saya lulusan pondok kok nek dadi bojone gen diajari salat. Sajake gampang diajari salat. Salat ini memang gampang, geleme kuwi sing angel. Nah, maka kalau mencari suami atau yang sudah jadi aja, wis jadi jelas wong salat. Agamane apa aja lagi arep ajar salat dipek bojo, urung karuan gelem iku. Nek wis jelas gelem ngene kok ndak jaga kesok nek wis dadi bojomu, aku gelem salat. Nah, maka itulah kalau kamu cara fi tadi, kalau apa yang kamu katakan sudah betul, seperti yang kamu katakan itu, kamu mencari tidak salah. Nah, karena berarti jadi istri tidak bisa membawa ketentraman dalam rumah tangga. Tidak salah itu. Menurut agama tidak salah. Kamu tanyakan menurut agama kan? Ya dia minta rujuk kembali, kamu tidak mau karena merasa sudah disakiti, juga tidak salah. Nah, kalau kamu mau kembali, dengan syarat kalau memang istrimu, mantan istrimu tadi mau tobat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kamu terima ya boleh. Tapi kamu sudah mengatakan, katanya sudah kapok ternyata ya kambuh lagi. Nah, kamu kelingan sejarah, weh surah sita weh, gerak liane, itu ya baik. Wong wanita tidak hanya satu itu. Tapi yang cantik seperti itu, enggak. Wong cantik neng dunia ini mesti unggul-unggulan. Nah, itu rumahnya cantik istrimu. Yang lain lebih cantik ada lagi. Wah, kamu punya istri cantik sudah pernah ngalami dadinya seperti itu. Sekarang aja golek sing rupane tok, golek yang agamanya kuat. Nah, gitu lah ya. Yang agamanya kuat, tenan, ngajine sregep, ibadahnya sregep. Nah, itu yang penting. Kalau ngaji sregep, pengetahuan agamanya tentu banyak. Kalau dia ngamalkan hasil ngajinya, insyaallah baik. Pasti itu orang, pasti baik kalau ngamalkan hasil ngajinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus? Mohon dijelaskan maksud Quran surat Adz-Dzariyat ayat 22. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan padamu, Ustaz. Ya, coba dibaca. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ada notnya di situ. Catatan kakinya. Rezeki yang ada di langit seperti turunnya hujan yang dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang menjadi sebab rezekimu dan sebagainya. Yang dimaksud dengan apa yang dijanjikan kepadamu ialah takdir Allah terhadap tiap-tiap manusia yang telah ditulis di Lauhul Mahfud. Ya, sudah jelas kan? Di langit ada sebab-sebab mendatangkan rezeki itu maksudnya dari langit turunlah hujan. Hujan itu turunnya dari langit. Ya. Jadi bantah, oh, hujan itu kan dari laut. Kena kepanasan, terus menguap, jadi mendung, di atas lah, terus jatuh. Bawah. Mereka mengandangnya hujan turun dari laut itu ora bener. Hujan itu turun dari langit. Nah, Allah menerangkan ya langsung Allah dan turun dari langit. Nah, gitu kan? Nah, dengan hujan itulah tanaman-tanaman yang tadinya tidak ada di bumi boleh dikatakan bumi mati jadi hidup setelah keturunan hujan tadi. Nah, tanaman yang tumbuh tadi mendatangkan rezeki. Padi bisa tumbuh, buah apalagi buah-buahan macam-macam. Nah, itulah jadi rezeki. Nah, adapun tadi di langit juga ketentuan Tuhan itu maksudnya takdir. Ketetapan Allah itu sudah ditetapkan manusia sebelum dilahirkan ke bumi. Sudah takdir Allah sudah ditentukan. Apalagi? Apakah kalau suami meninggal, istri yang ditinggal itu terputus hubungan keluarganya dengan mertuanya, Ustaz? Tidak. Kok terputus kenapa? Ya, pehanae mati terus mertuamu pedot, tidak. Masih hubungan dengan baik dan itu tetap makrom. Tetap baik hubungan dengan mertua itu. Dan dengan suamimu putus hubungan lahiriahnya. Batinnya tetap, kamu semua muslim tetap nyambung, doakan setiap saat. Kalau suamimu ketika hidupnya sholat, didoakan, dimohonkan ampun. Mohonkan ampun kepada Allah. Jadi tidak harus putus ya. Apalagi? Saya seorang janda, 42 tahun, dengan dua orang anak. Yang satu sudah menikah dan yang satunya lagi masih SMP. Dulu saya ikut ngaji bersama ibu-ibu di kampung. Namun setelah mendengar radio MTA dan gelaran tahsin, saya kemudian tidak aktif mengikuti kajian yang di kampung karena cara mengajar dan materinya yang simpang siur menjadikan saya sulit memahami. Setelah saya ikut kajian MTA lalu kena fitnah. Ada yang bilang diberi uang dari MTA. Anak saya sekolah di Ragati. Ada yang bilang, mosok ora duwe blonjo kok iso mantu. Iso nyekolah ke anak ki soko ngendi. Dan masih sederet fitnah lainnya yang cukup menyakitkan. Namun semua itu saya biarkan saja. Bahkan sebagai pemacu semangat hidup saya untuk lebih dekat dengan Allah. Sampai saat ini, saya memang tidak lagi mengikuti kajian TPA ibu-ibu. Karena selain metode pembelajarannya yang sulit dimengerti, juga sangat rentan terhadap fitnah dan gunjingan. Namun, kalau ada undangan pengajian, tetap saya datangi. Apakah dengan sikap saya di atas, saya termasuk orang yang sombong karena tidak mengikuti TPA ibu-ibu? Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi fitnah-fitnah itu? Dan bagaimana menjelaskan kepada mereka agar mereka tidak terus-menerus berpikir negatif terhadap saya dan MTA, Ustaz? Apa yang tidak ikut TPA itu hanya kamu saja? Ya, masa kampung ini semua ikut TPA, yang tidak ikut hanya kamu saja, toh. Nah, kenapa kamu digunjing? Bukan karena kamu tidak ikut di TPA, karena kamu ikut ngaji di MTA, gitu loh. Nah, kalau kamu ikut ngaji di MTA, digunjing orang, kamu tidak betah, metuwo. Jangan ngaji di MTA. Sudah? Dengan risiko kalau kamu ngaji di MTA dan mengamalkan hasil ngajinya, itu tidak mau digunjing, kadangkala diusir kok. Kadangkala. Nabi Muhammad itu, sebelum jadi Nabi, beliau disebut, belum menyiarkan agama Islam, menyebarkan Quran, beliau disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, seluruh bangsanya, masyarakatnya menghormati kepada Muhammad bin Abdullah. Tapi setelah beliau menyebarkan Quran, katakan ini orang gila ini. Merusak kesatuan dan persatuan. Merusak agama nenek moyang. Ini orang kena sihir, harus diusir. Terpaksa Nabi kan diusir dari Mekah pindah ke Madinah karena menyebarkan Islam. Risiko itu. Nah, maka orang-orang yang cinta kepada Islam, ikuti hijrah Nabi. Sampai ada seorang wanita, suaminya tidak mau masuk Islam, tidak mau ikut hijrah. Wanita itu pergi, tinggalkan suami, ikuti hijrah Nabi. Nah, sehingga turun surat Mumtahanah itu. Wanita ikut hijrah, Nabi diri, turunkan wahyu kepada Nabi. Kalau ada wanita ikut hijrah kamu, uji dulu kebenarannya. Dia hijrah itu karena mengikuti kamu, mentaati Allah dan Rasulnya, atau sedang purik atau neson dengan suaminya. Nah, gitu. Kalau hijrahnya karena memang mengikuti Islam, bawa. Jangan kamu kembalikan pada suaminya yang kafir. Karena wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki yang kafir. Nah, tegas lah. Mengambil resiko. Itu aja kok kamu dirasa sedih. Tidak usah. Tadi sudah saya katakan kan. Ya. Sebelum kamu digunjing, dirasani oleh teman-teman TPA-mu. Ya. Kamu kalau makan, cari sendiri apa enggak? Nah, kayaknya cari sendiri. Tuh. Disenengi tetangganya, lapar ya cari makan sendiri. Sakit ya berobat sendiri. Sekarang dibenci, dirasani. Ya, makan ya cari sendiri. Sakit berobat sendiri, apa bedanya? Di hadapan Allah nanti tanggung jawab sendiri-sendiri. Maka, kalau mereka suka memfitnah, menggunjing, ya biarkan saja. Mengurangi dosa. Mengurangi dosa-dosanya. Ya ta? Lawang ngaji nentar sebenarnya. Wong saya ustadnya yang ngajarnya dia diarani anak asu kok. Gitu gimana kan? Katanya saya itu anak asu. Jadi ibu saya dulu zina dengan anjing, terus lahir saya katanya. Lahirnya katanya neng WC coba. Luar biasa. Alah, enggak usah kamu mau bilang apa sebelum saya ya, mengajarkan, menyampaikan agama, kebenaran agama, Quran dan Sunnah yang benar ini. Enggak ada orang benci dengan saya itu. Enggak ada. Sekarang mulai begitu, ya sudah, biarkan saja. Betah-betahan gue betah muni ngono, apa betah sing ngaji. Nek gue betah ngono terus, ya gawanan nganti mati. Nanti kan Allah akan memperhitungkan. Allah sudah mengatakan, ya, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul harik. Orang yang memfitnah, ya, suka menyebar fitnah baik laki-laki maupun perempuan terhadap orang-orang mukmin, ya. Dia tidak bertobat, nanti akan dihukum oleh Allah jahanam dan azab yang membakar. Sudah, biar kalau tahu mau terima resikonya biar aja. Sak beja-bejane orang yang memfitnah masih berbahagia bejo sing difitnah. Wong Nabi aja, istrinya Nabi namanya Aisyah, itu difitnah berbuat serong, berbuat zina dengan sahabat Nabi. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan gitu. Muhammad nyebarkan agama gini-gini, nyatanya istrinya sendiri demenan sama sahabatnya. Iya, itu berkembang waktu itu. Tapi Allah yang Maha tahu. Ya, akhirnya Allah membersihkan tuduhan itu. Nyata orang munafik yang bicara itu. Nah, gitu kan? Tidak usah ribut kalau ibu-ibu di fitnah tetanggane mergone ngaji merasa tidak kuat, ya metu wae rasa ngaji. Kamu ngaji yang nyuruh ya siapa? Nah, tapi kalau kamu kuat bersama-sama yang lain-lain, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Memang MTA itu dikembangkan fitnah di mana-mana kok. Sampai tekan ibu kota negara sana. Sampai tekan Kerinci, sampai tekan kemana-mana. Bupati Kerinci sekarang sedang di PTUN kan. Sudah sidang. Nanti tanggal 7 datangkan saksi ahli dari MTA. Saksi ahlinya dari MUI dan dari Departemen Agama. Sudah sidang kan. Kita tidak mau awut-awutan. Tidak. Negara kita negara hukum, ya sudah. Kita lewatkan jalur hukum saja. Jadi kita ngerusui apa tuh? Wong ngaji. Ya, tidak memaksa kamu ngaji ikut ya boleh, tidak ikut ya boleh. Kenapa kamu sakit hati harus menyebar fitnah begitu? Maka kita yang difitnah biarkan saja. Ini sunatullah berlaku. Orang menempuh jalan yang lurus tidak pernah jalan mulus. Ada saja ujian, hambatan, rintangan itu merupakan ujian keimanan kita. Mudah-mudahan dari karcis surga kita. Karena Allah mengatakan am hasibtum antadhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu ngira kamu akan masuk surga? Ya, sebelum Allah melihat bukti kesungguhan kamu dalam melaksanakan agama ini, dan Allah belum melihat kesabaranmu dalam menahan derita, dalam menahan caci makian, dalam menahan cemoohan, kamu sabar. Sebelum Allah melihat kesabaran dan kesungguhanmu, apa kira kamu masuk surga? Nah, jadi syarat masuk surga itu harus sungguh-sungguh dalam beragama dan siap mendapat cobaan, rintangan, cacian, makian, siap dengan sabar. Nah, mudah-mudahan dengan banyak orang yang memfitnah itu menjadi kunci surga kita. Nah, diterima dengan senang hati begitu aja. Apalagi saat ini secara agama istri saya sudah saya cerai dengan alasan bahwa selama kami berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun lebih belum diberikan keturunan. Memang saya akui selama menjalani rumah tangga tidak selamanya mulus. ada-ada saja perbedaan pandangan yang menyebabkan pertengkaran. Kami berdua sudah mengaji, orang tua dan mertua kami. Sebagai suami, saya berkewajiban mengingatkan dan menasihati istri. Mulai dari nasihat dari hati ke hati, kemudian melalui pimpinan cabang dan pimpinan perwakilan. Memang saya akui, sebagai suami saya tidak bisa memberikan hidayah. Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Sebagai manusia biasa hanya berusaha dengan diiringi doa. Sedangkan mertua saya juga ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Dan bahkan menyarankan kepada kami untuk bercerai. Saya merasakan bahwa rumah tangga saya sudah diopo-opo oleh mertua saya. Sudah saya katakan kepada mertua saya bahwa ini adalah keluarga saya, rumah tangga saya. Di sini saya sebagai kepala keluarga yang saya mempunyai tugas ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetapi mertua bersikeras agar saya menceraikan istri saya. Dan selama 7 tahun lebih, istri saya memberikan rapot merah semua jelek tentang saya. Jadi sudah 7 tahun berumah tangga, tidak ada baiknya. Istri saya ajak untuk minta nasihat saat kajian, tidak mau. Saya ajak datang ke ustaz juga tidak mau. Kalau tidak mau dituntun dengan tuntunan yang benar, mau pakai tuntunan siapa? Akhirnya saya katakan kepadanya, sesuai dengan keinginan orang tuamu dan kamu, maka pada hari ini kamu saya cerai. Mengenai tindakan saya yang mengatakan, sesuai dengan keinginan orang tuamu dan kamu, pada hari ini kamu saya cerai, karena saya menuruti keinginan orang tuanya, yakni mertua, apakah tindakan saya itu sudah benar, Ustaz? Saat ini saya sedang mengurus proses perceraian, karena saya bekerja di luar Jawa. Saya yakin Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Untuk itu mohon tausiahnya, Ustaz. Ya, sudah betul itu. Ya. Karena menuruti orang tuamu dan kamu, kan itu tak? Orang tua, mertuanya mengendaki supaya anak perempuannya cerai. Nah, istrimu juga mengikuti orang tuanya, ya sudah tak? Jadi malah menurut orang tuamu dan menurut kamu, memang kamu minta cerai, yang punya hak cerai itu saya, kamu minta ya sudah saya berikan. Sudah betul, kalau memang ceritamu seperti itu betul, ya sudah betul. Ya. Nanti kamu cari istri lagi yang tidak minta cerai itu dah. Memang cerai itu yang pegang suami, kalau diminta dah diberikan ya sudah selesai. Lalu orang rumah tangga mesti diopo-opo tuai. Di sini orang tahu ngopo-opo banyu. Kayak Joshua itu loh katanya. Jadi diopo-opo lah. Ya, maka rumah tangga itu diatur sendiri. Dan orang tuamu saya rasa juga kurang paham tentang agama itu. Mertuamu itu. Kalau paham agama, wanita itu kan sudah punya suami, hak penuh itu pada suaminya. Orang tua tidak boleh campur tangan, ikut mengatur rumah tangga. Menasihati boleh, melihat kalau anaknya kurang benar boleh dinasihati. Ya, dinasihati kewajiban orang tua menasihat. Tapi kalau orang tua sudah mengendaki cerai, itu berarti kan sudah tidak mengendaki menyatu, mengendaki cerai. Nah kebetulan anak perempuannya juga setuju dengan orang tuanya mengendaki cerai, ya sudah kamu berikan, sudah selesai. Apalagi? Ada seorang pemuda, kedua orang tua masih hidup, dia orang yang beriman, sholatnya tekun, ibadah lainnya juga rajin. Tetapi dia tidak mau peduli kepada kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya itu juga orang beriman. Bahkan ibunya sering sakit-sakitan memikirkan dia. Sejak kecil diopeni, disekolahkan. Tetapi setelah dewasa kok berpaling dari orang tuanya. Yang demikian itu apakah anak tersebut benar dalam agamanya, Ustaz? Salah besar itu. Nabi kita mengatakan, ya, itu diterangkan kan. Al-kabair termasuk dosa-dosa besar. Apa itu? Al-isroku billah, mensekutukan Allah. Mengukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Wa qatlu nafsi, membunuh manusia. Wal yaminul ghamus. Jadi termasuk dosa besar itu mensekutukan Allah. durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Kalau membunuh orang misalnya dalam peperangan musuh ya boleh, tapi ini membunuh orang yang tidak dibenarkan di dalam agama. Yang keempat, sumpah palsu. Jadi sumpah atas nama Allah untuk menguatkan kebohongannya, palsu. Itu termasuk dosa besar. Maka kalau dia sholatnya tekun, baik, tapi dengan orang tuanya durhaka, ya gugur malah sholatnya. Nabi kita mengatakan, salasun la yang fa'umahuna amalun. Tiga hal yang merusak amal kebaikan. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Walqukul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Walfiraru anizzahfi, lari dari medan pertempuran. Sebagai pengecut, larinya bukan mengatur siasat, tapi sebagai pengecut. Itu semua amal kebaikannya rusak. Ya, saya rasa cukup. Sekarang pertanyaan langsung saya berikan, terutama tamu-tamu yang dari jauh tadi, saya utamakan itu. Silakan disebut nomor 11, 13, 14, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 11, 31, dan 17. Baik, kita mulai dari nomor 11, kemudian nanti bersiap-siap nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi dari Balutan Purwoharjo, Comal. Oh ya, Comal, mari. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholat jenazah, Pak. Ya. Doa sholat jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, doanya Allahumma firlahu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau jasadnya itu anak-anak, Pak, yang belum akhir balik, yang masih bersih, belum ada noda, ini doanya bagaimana, Pak? Satu. Yang kedua, orang yang ikut bertakziah, ini kadang-kadang banyak yang melakukan kalau mayatnya belum diturunkan, dimakamkan, ini yang bertakziah ini sudah duduk-duduk dulu, Pak. Ini boleh apa enggak? Maksudnya duduk-duduk, duduk iya, Pak. Enggak. Duduk. Jenazah belum diturunkan, tapi orangnya sudah pada duduk, tongkrong, Pak. Ya. Lalu yang ketiga, gimana orang-orang yang jalannya itu ngiyak-ngiyak makam, Pak. Dan duduk-duduk di atas kuburan. Artinya duduk-duduk di kijing. Ya. Kalau saya lihat itu masih banyak orang-orang yang melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi doa sholat jenazah untuk anak-anak bagaimana? Anak-anak tidak perlu disolatkan. Ya. Rasulullah Nabi itu putranya namanya Ibrahim meninggal, Nabi enggak nyolatkan. Ya. Kalau mau menyolatkan anak, doanya untuk orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua diberi kesabaran. Lah anak doa jenazah itu minta maaf, mintakan ampun, lah anak urung dosa apa jaluk ampun. Maka kalau jenazahnya laki-laki, Allah maghfirlahu. Kalau jenazahnya perempuan, Allah maghfirlaha. Kalau itu semua pakai Allah maghfirlahu juga boleh. Ya, walaupun perempuan. Ya. Kok boleh? Ya, yang doakan itu mayit. Mayit itu laki perempuan kan bodo toh? Laki yo mayit, perempuan yo mayit. Nah, gitu lah. Boleh. Kalau anak-anak tidak ada. Kemudian kalau jenazahnya belum turun, belum diturunkan, terus duduk-duduk, boleh apa tidak? Duduk ya tidak salah. Ya, nah wis bar kono macul-macul ya kesel, terus ngenteni jenazahnya mangkat saka omah nang ngono ya suwe ya lungguh-lungguh sik. Boleh, tidak apa-apa lah, tidak dosa gitu. Dan nek sing sing mikul tadi, nek belum diturunkan jenazahnya, jangan duduk. Kalau yang lain duduk boleh aja. Jalan-jalan menginjak-injak makam di atas kubur itu tidak boleh. Jadi injak-injak makam atau duduk di atas kubur itu dilarang. Adalah larangannya itu. Brosurnya sudah dikeluarkan di akad pagi ini. Nanti kuat dicari kumpulan brosur tahun berapa itu sudah diturunkan. Itu adab dari sejarah kubur. Itu. Dah. Nanti dilarang, ada larangannya itu duduk di atas kubur itu. Itu nanti buku, ya buku bab janais boleh di sana datangkan. Buku-buku tentang bab janais. Atau kumpulan brosur tahun 2007 di situ sudah dimuat. Ya, apalagi? Baik, berikutnya mic nomor 13. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya menika kula langganan tetap Pak menika saking cabang kasihan menika. Kasihan. Ya, nama saya ini Ngupati, Pak. Yang ingin saya tanyakan mungkin pada bulan-bulan ini di daerah saya ini baru musim manten. Yang saya tanyakan, menyumbang dalam acara walimahan dan menerima sumbangan itu menurut Islam itu bagaimana? Selanjutnya, kalau istilahnya itu kita ini dipunjung. Lah dipunjung itu seandainya itu dalam acara yang tidak dibenarkan, itu istilahnya kita ini boleh menyumbang atau tidak. Jadi apa itu istilahnya punjungannya itu diterima atau ditolak. Kalau diterima nanti kita enggak nyumbang, nanti dirasani pelit utawa ngowel. Selanjutnya Pak, ini saya cuman apa itu nunut matur menika kagem sederek-sederek kula menika wonten ing Dusun Watu Langkah ingkang mbok bilih wonten ing siang menika midhangetaken kajian MTA menika estu kula menawi dipun westani nyebaraken agama sesat dumateng panjenengan, demi Allah kula mboten badhe nyebaraken sesat dumateng panjenengan sedaya, awit panjenengan sedaya sampun gadah agami. Ingkang salajengipun menawi akhir-akhir menika jenengan menika menilai biji kula menika aneh lan jelek menika, mbok pilih menawi panjenengan badhe pirsa napa sing dasari kula dados aeng lan jelek menika, mengke jenengan saged langsung taken kalih kula menawi mboten menika jenengan saged mirsani Quran lan kadhisipun panjenengan sedaya. Lan menawi kula menika panjenengan anggap menika mendem agama nggih, matur nuwun mugi-mugi menika ndadosaken kesaenan dhateng kula sak keluarga. Kula kinten namung mekaten Pak Ustaz, matur nuwun saking napa niku mengke jawabanipun. Lan menika Bapak menika mohon maaf nanti Bapak nggih. Oh nggih. Jadi cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyilih corong ngono to kowe. Nyilih corong ben dirungokke tanggane ngono. Ora usah wedi dilokke ngono. Gitu. Menapa Bapak menika? Saking pundi? Dalam saking Medion, Pak. Oke, monggo. Prioritas sampun sepuh. Nama saya Pak Juandi dari Madiun, tetangganya Pak Mas Budi. Oke. Okay. Ya, tapi saya asli dari Madiun Lor. Menurut Pak Mas Budi itu yang sekarang itu Madiun Timur. Oke. Okay. Ya, di daerah saya dulu namanya Kerkop, kuburan Belanda. Oke, okay, oke. Okay. Itu sudah dibersihkan, mulai dari atapnya sampai mayitnya, sudah bersih semua. Habis, sekarang menjadi rumah veteran. Terus ada tempat gudang farmasi kesehatan dinas kota DKK. Ada kantor satu, saya nggak tahu namanya apa. Yang jelas waktu dibangun juga dapat bantuan dari pemerintah. Terus yang keempat, masjid. Nah, waktu sholat di masjid itu, ada yang bilang katanya nggak boleh karena bekas kuburan. Itu yang betul yang bagaimana Pak Dokter, ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama sumbangan dalam walimahan dan kunjungan. Sekarang ya, saya ingatkan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu berulang kali saya ucapkan, ini diresapi ya, jombong di rungok ketok enggak diresapi. Sungguhnya sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku sampai mati itu hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi aja wedi dirasani pelit, aja wedi dirasani tanggane, dipunjung kok ora menyumbang iki wong pelit, ngerti apa ora tak punjung, wis rasah dirungokke. Gitu ya. Kalau semua itu didasari karena Allah, Allah memerintahkan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu-membantu, tolong-menolong itu boleh. Tapi dalam hal takwa, dalam kebaikan dan takwa. Kalau bantu-membantu untuk melakukan perbuatan dosa, atau orang melakukan dosa kok kita bantu. Orang mengadakan permusuhan kita bantu. Tidak boleh. Jadi boleh bantu-membantu itu alal birri wa taqwa. Gitu? Sekarang kamu dipunjung, orang mantu munjung kamu, ya boleh aja tuh dipunjung, diterima boleh. Neng orang nyumbang, lah kejobo nek pakai syarat kita punjung neng wengko nyumbang ya. Nah kalau pakai syarat begitu, kamu tinggal jawab iya apa tidak. Neng karena munjung tidak ada syarat apa ya diterima udah. Orang nyumbang orang popo. Berkorang kok digerendengi tanggane. Aku ya punjungan jaran jalo kok. Mbak punjung kok. Kemudian kalau ada orang waliman nyumbang, boleh apa tidak menurut tuntunan agama? Kan menurut tuntunan agama, walimahan itu makan bersama. Tidak ada sumbang-menyumbang dalam walimahan. Kalau menyumbang dengan ikhlas tanpa harapan apa-apa, bukan karena pekewah dengan manusia, wong namanya menyumbang, boleh saja. Menerima sumbangan juga boleh, wong menerima kok. Ada orang nyumbang, diterima boleh saja. Ya. Asal aja mbok hitung utang. Ya ta? Kan ada ta nyumbang dicateti. Aku disitu tahu nyumbang kono lah itu bareso digawe dulem ini maksudnya balikke sumbangan. Nah, jadi nyumbang kok ngutangi ya ora nembung kok mbok utangi. Lah bareng kono punya kerja gede orang nyumbang dirasani wong dutangi orang nyaur. Nah itu lah. Nah maka kalau isinya sumbang menyumbang dengan ikhlas boleh saja. Nah, wong jenenge menyumbang. Tapi kalau wali mantu namanya wali mantu ya undang makan. Maka jangan mengat di luar kemampuan. Kalau kamu adakan waliman anakmu dari manten kuat yang undang uang 10, ya jangan undang uang 200, 10 aja. Gitu ya. Jadi semua itu asal didasari hanya marah ridhonya Allah, enteng ning pikiran. Ini ya terus wong krungu suara ngerasani sudah rasa digagas. Wong ngerasani ya elek ya dirasani, apik ya dirasani. Gitu. Apalagi, bekas kuburan, jadi boleh enggak untuk masjid? Boleh. Yang tidak boleh itu mendirikan masjid di atas kubur. Nah tadi kan sudah diambili semua. jenazahnya sudah tidak ada, dibuang di tempat lain. Di Solo ini tidak ada, Pak. Kuburan malah sekarang di sekolahan. Di sekolahan, di situ ada musola, tempat sekolah. Ada musola kan, ada masjidnya juga. Boleh, saat jenazahnya sudah diangkati, dipindahi, didirikan masjid di situ, boleh. Sholat di situ ya boleh, mau masjid di situ, Pak. Apalagi? Baik, berikutnya mik nomor 14. Kemudian nanti bersiap-siap mik 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jono dari Jatinom, Klaten, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana posisi telapak kaki ketika kita dalam keadaan sholat? Apakah menghadap ke kiblat atau serong ke kanan atau ke kiri? Yang kedua, apakah setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran ada doa khusus atau tidak? Yang ketiga, dalam hati saya dalam beragama Islam ini rasanya kurang lengkap atau kurang sempurna dan belum tenang. Maka agar saya dalam beragama Islam mengamalkan agama Islam ini tenang, saya memohon kepada Bapak Ustadz untuk mencarikan pasangan hidup, Pak. Biar bertambah iman dan takwa saya, dan saya dapat mengamalkan Islam serta mengikuti sunnah Rasul, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara tadi dari mana? Jatinom. Carikan pasangan hidup berapa? Satu, Pak. Satu, ya. Kamu sudah ikut ngaji di cabang sana? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah kebelet atau belum? Ya. Bagus ini orang jujur ini. Berarti orang tenang kok nek duwe pasangan. Dan di belakangmu itu pasangan banyak. Ya. Tinggal itu juga ada. Ya. Orang waktu ya, waktu kamu gitu ada yang batin, "Pak Ustaz, saya siap jadi pasangannya." Ya, insya Allah mudah ya. Nanti datanya serahkan saya, berikan saya kira-kira yang kamu cari seperti apa ya, kira-kira jangka waktu berapa hari ya, atau mungkin tidak sampai hari atau berapa jam, insya Allah sudah siap itu ya. Ya nanti walaupun tidak usah hari, jam-jaman aja lah, kalau nanti sudah cocok, kamu cocok ya jadi nanti insya Allah. Stoknya banyak. Tidak usah khawatir. Banyak. Ya. Maka saya tanya tadi, carikan berapa, wong stoknya banyak. Ya insya Allah, saya sanggupi. Ya. Tapi kamu telkan data-data dulu kepada saya nanti ya. Temu saya langsung nanti. Telapak kaki ketika sholat, sudah tahiyat menghadap kemana? Tapi telapak kaki itu ya, kalau sholat, di sistemnya kalau duduk itu dipanjatkan, memanjat gitu loh. Ya, kakinya dipanjatkan. Ketika sujud juga memanjat, duduk antara dua sujud, juga kakinya satu diduduki, yang satu yang kanan memanjat begitu. Itu ya, usahakan di sana. Doa khusus setiap bacaan, setiap baca ayat, enggak ada bacaan. Setiap baca ayat atau Quran terus ada doa khusus itu tidak ada. Mencarikan jodoh, ya insya Allah saya sanggupi. Ya, terus apa lagi? Baik, berikutnya mik nomor 31. Kemudian nanti ya. Bersiap-siap nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari dari Joyotakan, Serengan, Surakarta. Ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Ya. Sebagai seorang Muslim, apakah kita boleh mendatangi acara Natal kalau kita mendapat undangan? Sebab gini, Ustaz. Bapak saya setiap hari sholat ke masjid. Tapi kalau diberi undangan Natal selalu datang. Terus anu saya sudah bilangin, Pak gak usah ikut Natalan, wong bapak setiap hari sholat kok ikut Natalan. Bapak saya jawabnya begini, ya ora apa-apa wong jenenge wong tetanggan, anu hormat menghormati, sing penting tidak ikut menyembah Tuhan Yesus, katanya begitu Pak. Ya. Terus saya jawab, menghormati bukan begitu caranya Pak, kita diam tidak mengganggu sudah berarti menghormati. Tetapi bapak saya nekat mendatangi acara itu. Terus tetangga saya juga banyak yang mendukung walaupun mereka semua orang muslim. Katanya, anu begini. Anu, yang nurut MTA nyet apa-apa raitu, katanya begitu. Terus ada yang bilang, yang Pak Menteri Agama kayak nekoni acara Natal gini ya apa-apa, katanya begitu Pak. Sekian pertanyaan dari saya atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nyambung, Pak. Ya. Nyambung, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natalan. Nama saya Bu Suparti dari Punong Pacitan. Ya. Ada yang kami tanyakan, Pak. Ya. Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad sesudah sholat sunnah membaca doa tertentu memohon ampun kepada Allah? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenenge ora nyambung kuwi. Wong mau Natalan kok ora. Ya itu bapakmu kuwi ya piye? Lah wong undangan Natalan kok MTA disangkut-sangkut itu gimana? Padahal MTA ora ngrembug kuwi lho. Arep teko ya karepmu teko. Ya, Menteri Agama teko, Presiden ya teko, Presiden ini Natal teko, terus hari nyepi ya teko, gitu loh. Teko air apa-apa, sebenarnya tadi Presiden. Pak Gubernur, Pak Gubernur Jokowi kemarin ya, nenggo Natalan ya teko, neng gereja. Nah, sekarang apa kowe Gubernur? Apa kowe Menteri Agama? Ya, ada ya. Jadi kalau ditanyakan, jangan tanya nurut MTA, jangan. Nurut Islam, ya tak? Natalan itu bagi mereka itu suatu apa? Ibadah. Nurut Islam, tegas lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi agamamu, ojo wong Islam melu Natalan. Ya, langkut anu terus. Wong Kristen ya melu neng masjid genti. Ibadah ki seminggu sekali Jumatan kue melu neng masjid ya, Jumatan. Nah, apa itu melu? Katanya kerukunan beragama. Kerukunan beragama itu tidak begitu itu. Maksudnya kerukunan beragama itu orang beragama supaya rukun. Tapi agamanya jangan dirukun. Karena agamanya sendiri-sendiri ada garisnya sendiri-sendiri. Ya. Namun kalau mau datang, mau tidak datang, ojo nyangkut-nyangkut MTA. MTA orang ngajar ke ngono kuwi. Kamu takon nurut agama, ya, kalau nurut agama orang Islam tidak sepantasnya datang di tempat peribadahan orang yang beragama lain. Ya. Natalan ini jelas hari ibadah mereka kok kita datang diundang teko itu ngopo. Nah, itu mau orang ngerti Islam ya gitu. Lah kok ora ngerti Islam kok sing disalahke MTA. Menurut MTA itu apa-apa ra entuk. Sapa sing ngomong ra entuk? MTA ndak pernah melarang apa-apa. Malah tak anjurkan bapakmu itu undangan Natalan nak teko, teko lho malah tak kono malah ra entuk piye to. Teko. Datangan, datang. Nanti misalnya di sana diajak berdoa minta sama tugas pada Tuhan Yesus, silakan donga ora apa-apa. Sapa sing larang? Nah, gitu ta? Kowe melu njaluk selamat ning donga sampeyan ning Tuhan Yesus silakan. MTA orang larang. Punya hak apa melarang? Hanya kalau kamu tanyakan agama Islam tidak pernah ngajarkan agama seperti itu. Bukan MTA, Islam. Lah kok MTA opo-opo ra entuk. Opo? Buancaan ra entuk, selametan ra entuk. Sing ora ngentuke sapa to? Ya. Boleh. Wong ngaji, wong sing dhewe teko iki arep bancaan boleh kok silakan. Banca ono. Apa sing ora entuk? Gitu ya. Ya, berarti bapak murung. Gelem nompo, ya, cek keteng karo ente banget-banget ya ndak apa-apalah. Nek ya, ketemu bapak ngono rasa jak debat. Kamu nyampaikan kebenaran, sampaikan ditampa ya syukur, nanti ditampa ya wis, itu aja. Kemudian Suparti, Bu Suparti dari Pacitan. Sholat sunnah, apa sudah sholat sunnah ada doa tertentu? Ada. Ya. Sholat istikharah itu ada doa tertentu. Ibu sholat istikharah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Lainnya par sholat istikharah ada doa tertentu. Ya doa sholat istikharah itu ada doanya. Ini bar sholat-sholat sunat rumahnya doa tertentu enggak ada. Nah, kalau sholat malam, bar sholat malam, bar sholat witir rampung lah itu ada. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Nah gitu. Ya, doa-doa tertentu enggak ada. Apalagi yang lain? Baik, berikutnya mic nomor 17. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 16. Ya nanti Pak, nomor 16 nanti. Nomor 17 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman Organ dulu Pak. Parman? Organ yang tanggal 16 Juni dulu pernah bertanya itu. Oh ya, ada Pak. Dari mana? Dari Mesuji. Mesuji, oh ya, Lampung mari. Tapi sekarang namanya ganti, Parman MTA sekarang. Oh Parman MTA, ya. Dengan kawan-kawan dipanggil Parman MTA sekarang. Ya malah bagus, terkenal. Gimana? Ini yang mau saya tanyakan masalah proses hukum Ustadz Marzuki yang jelek-jelekin MTA dan Pak Ustadz itu. Sekarang ini hasil rekaman beliau tersebar di daerah kami itu. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi terkenal ya. Iya. Untung saya udah diberi kesabaran atau apa mengikuti jejak Ustadz sabar gitu. Tapi pernah teruji kesabaran saya itu waktu saya lagi ngobrol dengan kakak orang yang punya HP yang punya rekaman Ustadz apa? Habib Yahya itu yang jelek yang mengatakan jangan Al-Quran itu jangan dimaknai atau jangan diartikan. Kata saya Ustadz kamu itu Ustadz ketek aku bilang. Kenapa saya bilang ketek? Karena ketek itu kalau dikasih manggis, gak mau dia. Karena begitu dimakan, dibuang. Karena apa? Pahit kan pahit kulitnya. Dia gak tahu kalau isinya itu manis. Gitu. Ya. Saya bilang, kalau Ustadz kamu itu gak seperti ketek itu. Mungkin, atau ketek itu kalau tahu manggis itu rasanya manis atau enak. Mungkin manusia gak kebagian manggis, saya bilang. Selain itu juga mungkin kalau Ustadz kamu itu mau mempelajari Al-Quran dengan benar, mungkin gak lahir MTA juga aku bilang. Gak ada nama MTA, semua Islam itulah. Karena yang diajarin juga Al-Quran dan hadis aku bilang. Ya sementara itu aja Ustadz. Mohon nasihatnya dan petunjuknya untuk kami supaya bisa istiqomah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak usah terpancing emosi, ya tak? Gak usah. Biar Kiai Habib Yahya mau bilang apa tentang MTA, ya biarkan saja. Ben lego, gitu. Ya lego mau bilang tentang MTA, Quran dipadake herbal, ya wes rapopo. Ya tak? Orang mau menjelek-jelekan MTA, mau menjelek-jelekan Quran, menjelek-jelekan saya, sakarmu, gak apa-apa. Saya dijelek-jelekan, kalau memang saya itu baik, buat dia elek-elek, oh ya tetap baik. Tapi kalau saya itu memang jelek, MTA itu memang jelek, walaupun dia apa-apa, ya tetap jelek. Itu harus ditanamkan dalam kita. Semua orang mengatakan, MTA itu aliran sesat, aliran sesat, ya sudah apa-apa, aliran sesat, ben. Tak jalanane, ya tak? Entahnya aliran sesat itu malah dari muko-muko, dari ogan komoreng hulu, komoreng hilir, dari Lampung, dari mana-mana datang. Masa direkati larang-larang mengarep mengikuti aliran sesat. Ya biarkan saja. Ya. Nabi kita aja enggak ngerti itu sesat apa tidak. Takwa itu di sini. Kata Nabi, takwa itu dan tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang. Maka itu kalau ada orang tidak suka dengan NTA, menjelek-jelekan, menuduh aliran sesat, seperti Kiai Marjuki itu biar saja lah. Tidak usah dibalas. Pesake malah. Jadi orang yang ngelek-elek NTA itu sebetulnya, dia itu hatinya rekoso banget. Sakit, susah. NTA kok makin berkembang. Didengarkan suara radio itu kok binaan dari Medan, dari Lombok, dari kok binaannya pirang-pirangnya. Kok raku ngono lho. Nah itu. Mula ndelok ngono ki wis rekoso malah aja mbok tambahi rekasane, biar saja. Ben dirasake dhewe. Nek kelem dongake dongakno wae mudah-mudahan dapat hidayah. Dah gitu ndak usah. Ngarani ente itu aliran sesat tuh maksudnya apa? Biar orang-orang tuh tidak suka ngaji di ente. Tapi disebar luaskan aliran sesat aliran. Lah kok malah dari berbagai penjuru datang ki jadi kau bodoh, orang ngerti nek sesat. Nah, biarkan saja sak karpe kau nuleng harmoni itu urusannya nanti dengan Allah. Lah kalau kamu di sana dengar kasetnya Marjuki jelek-jelekan saya, lah kalau kamu punya li kaset di sini, ya ada kasetnya suaranya Marjuki ditututi pelurusan dari saya itu. Satu kaset sudah jadi satu itu. Bang Marjuki sik, lah terus urusan saya. Itu jelas kalau orang yang mengerti, ya nanti menjelaskan, dengarkan jawaban saya itu ketok, wis nek bohongi ketok. Nah, coba orang yang belum tahu. Kan diantaranya situ dicerita, Neng Sukarjo itu banyak orang yang jual krengsengan anjing, wanita-wanita berjilbab. Coba gulik ono, nganti saiki ora bakal ketemu. Sukarjo mungkin dulkono dari sini kira 5 kilo lah. Wih gue lihat siang malam atau pagi gue lihat orang jualan sate anjing yang wanita pakai kudun kan enggak ada. Dah kan. Nah itu semuanya fitnah. Di fitnah enggak sah. Kita tidak akan kecil karena fitnahan. Enggak akan jadi kecil. Dan tidak akan besar karena sanjungan. Ya, kita sudah didasari, kita beramal itu hanya karena Allah. Ya, manusia semuanya boleh mencaci, mencela boleh. Tapi harapan kita jangan sampai kita dicela oleh Allah. Tapi semua manusia boleh memuji. Jangan besar kepala. Kalaupun kamu memuji belum tentu Allah menilai seperti pujianmu itu. Jadi kita itu prihatin untuk mengamalkan tuntunan yang benar bagaimana itu aja, ya. Perkara itu ada orang elek-elek saya atau ngelek-elek dengan orang, kamu gak usah ngelelek gurunya orang lain. Gitu. Ya, padahalnya ada muridnya, Mbak Habib Jaya, ngomong sama kamu ngelelek saya misalnya, jangan lagi, pokoknya tahu ketemu taruh Ustaz. Saya, ya tak jaknya Solo, gitu lah. Kalau perlu, nih orang dirakat, tak ragatir, nih konongku ketemu MTA, itu jane opo. Jangan hanya model katanya-katanya, zaman saya ini kok katanya, katanya kawes, berapa aja sekarang. Ya kan? Jadi nak di Vietnam wes diterima dengan enak aja, enggak usah dengan kepala yang panas, tapi kepala dingin saja. Ya, itu ya. Mesuji, baik berkembang terus, berjalan, jangan sampai krungu suara-suara jelek kamu biarkan saja lah, nanti lama-lama akan hilang sendiri. Asal kita melakukan suatu kebaikan. Suara jelek itu suatu kebatilan. Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kamu tetap selalu memunculkan yang hak, yang batil itu hilang sendiri nanti. Melakukan suatu kebenaran yang mengatakan sesat, oh nanti akan hilang sendiri. MTA katanya anti NKRI, MTA katanya ya tidak bermasyarakat, ya biar dilihat aja. Ya, tidak bermasyarakat, baru saja kita kirim relawan ke Gresik karena 70 relawan. Dengan dokter pengobatan gratis, ya, dengan SAR, bagi makanan siap saji, ya, sana. Dah begitu turun pagi dari Gresik, telepon dari Purworejo, kirim 117 orang ke Purworejo. Ya. Bonorejo. Manusia akan melihat sendiri. Nyatanya MTA kok suka menolong. Oh, bukan hanya Gresik dan Purworejo karena ada masalah. Tidak, sebelum itu. Nanti kalau dia lihat profil MTA itu, cak tsunami Aceh. Ya. 2 bulan. Ratusan relawan dana ngangkati jenazah. Begitu itu yang memberangkatkan masuk kapal di Tanjung Priok sana, Menteri Perhubungan waktu itu Pak Hatta Rajasa yang pernah ke sini itu. Masih Menteri Perhubungan. Banjir besar di Kerawang, kita ke sana. Banjir besar di Pati, sana tempatnya Pak Habib Yahya itu, kita ke sana. Merapi baru saja, berapa relawan kita kirim ke sana. Dan setiap kita ngirim ke sana, tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah. Bantuannya dari yang hadir minggu pagi ini. Kemarin secara spontan, urunan akad pagi kemarin. Ya. Dapatnya berapa kemarin Pak Mansur? Nah, akad pagi kemarin itu untuk bencana banjir itu loh. Mansur enggak? Dadah. Tidur. Di bawah mesti ya dengar. Ya. Dari semuanya itu bapak-bapak yang awalnya mau ngupeng ke kerdus itu saya enggak boleh itu. MTA tidak ngerekes seperti itu. Itu ngemis ngono enggak. Yang butuh itu kita. Jadi kita tidak mau minta sumbangan, yang butuh kamu butuh nyumbang enggak? Kalau butuh silakan taruh kotak di situ, kalau kamu butuh beramal masukkan di situ. Dapatnya, kalau tidak salah, berapa juta? 30 juta lebih pokoknya. 30 juta lebih. Ini dadaan. Ini saya yakin durung kabeh. Kabeh urun berapa? Sejumlah besar 69.815. Nah, 8.815.000. Ya. 69.875.700 rupiah. Ya. Anggo sing ngapit rupiahan barang 700 rupiah. Nah, mungkin kuwi 700 rupiah kuwi ya. Menjane siap untuk uang parkir dah. Ini BTS yang harap meluron, yaudah pecahan recehan ini masukkan 700 rupiah. Tidak apa-apa. Yang penting sedikit-sedikit ngumpul dari orang banyak kan jadinya juga banyak. Sudah bermanfaat. Ini. Kita kirim ke sana. Gresik dan itu pakai sar, pakai perahu karet. Perahu karet itu pun beli sendiri. Tidak sumbangan dari Auri, bukan. Beli sendiri. Perahu karet. Nyata ya tidak semua punya, yang punya SAR MTA perahu karet. Dua, kita punya perahu karet dua. Nah gitulah. Maka masyarakat kan tahu, jadi MTA itu aliran sesat, aliran apa, dilihat saja sosial, bakti sosialnya. Donor darah kalau mau tahu, tiap bulan, hampir MTA tiap bulan itu ada orang donor. Setiap orang kan tiap 3 bulan sekali. Ibu San 3 bulan sekali itu donor darah, sedang warga MTA itu banyak. Mungkin 3 bulan sekali ini adalah donor dan di sana belum saatnya ya. Sehingga hampir tiap hari ada warga MTA yang donor darah. Manfaatnya untuk siapa saja. Maka kalau hanya orang mengatakan, ini salah satu dipikir. Ya. Dan tidak usah diurusi. Yang ngurusi orang macam itu, kono ngelek-elek MTA mbok parani. Kono urung meneng, kono muni mbok parani meh. Alah percuma, orang sido ngaji, yang ngurusi orang kaya ngono. Wah, biasa ngaji tetap ngaji, saya ngelak-elak, biasa ngelak-elak itu aja. Nah, adapun Marzuki itu sudah ditangani TPM, insya Allah sudah. Tinggal tunggu saatnya, kita sudah serahkan ahlinya, sudah selesai kan. Nah, apalagi? Mik nomor 16 dari Lampung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar dari Mesuci Lampung. Ya, di Lampung. Ya, mari Bapak, mari. Mengikuti binaan Ustaz Suyono. Oh, namanya Pak Anwar ya? Ya. Anwar MTA. Iya, Pak. Bab sandal tadi Parman MTA. Parman MTA. Oh ya. Begini Pak, yang kami tanyakan ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan surat Al-Baqarah ayat 38. Yang kedua, mohon penjelasan, umur manusia ini makin bertambah apa makin berkurang? Ya. Karena begini Ustadz, saya mendengar orang tanya, anakmu umur piro nduk, pirang bulan? Itu kalau pemahaman saya, kalau balita mungkin bertambah. Kalau seperti saya ini mungkin berkurang, Pak. Kurang lama-lama jadi balita lagi gitu ya. Berkurang kok. Oke, terus? Yang saya tanyakan poin ke-1 tadi, surat Al-Baqarah, ya. Ayat 38, kurang lebihnya kalau enggak salah itu terjemahnya itu Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Pertanyaan lebih lanjut, apakah surga itu sudah ada penduduknya? Cukup sekian pertanyaan saya, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTP-nya belum dibuat apa? Sudah? Mohon maaf. Ya, ini dari mana? Dari Mesuci Lampung. Oh, Mesuci, mari. Kalau sambung-menyambung sama-sama Mesuci, boleh. Mari. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rizwan dari Mesuci Lampung. Ya. Kalau ada sambung dua pertanyaan lagi, Pak Sudat yang boleh. Perlu kami sampaikan, kami tanyakan. Yang pertama, yaitu anak terhadap orang tua. Dan yang kedua, tentang kami sholat berjamaah. Jadi, bulan kemarin, istri saya itu diajak masak-memasak sama saudara-saudaranya dan sama orang tuanya. Yang tujuannya mau untuk berkenduri, untuk mengirim leluhur. Nah, jadi istri saya itu menolak. Jadi 7 bersaudara, itu yang menolak cuma istri saya, dikarenakan istri saya sudah mengikuti di MTA. Nah, itu yang pertama. Yang pertanyaan, kira-kira istri saya itu apakah durhaka sama orang tua apa atau enggak. Nah, itu yang kedua. Kami setelah mengikuti kajian di MTA selalu beristiqomah untuk sholat berjamaah. Tapi dalam musola saya kami sering gerundel pemikiran saya, dikarenakan selaku imam di tempat saya itu waktu itu enggak perlu dipentingkan untuk sholat wajibnya, bahkan yang dipentingkan itu untuk uro-uronya, Pak. Ya. Ya, kalau istilah Jawa itu uro-uro, tapi kalau istilah di masjid itu, apa itu namanya, puji-pujian. Nah, itu saya sangat gerundel sekali, Pak. Masalahnya, misalnya seperti salat maghrib itu, sampai 7:30 itu baru salat maghrib itu yang diutamakan itu puji-pujiannya. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua itu, apakah kita setelah walaupun sholatnya kita berjamaah, tapi masih ada pemikiran gedumel itu apakah sah atau tidak, Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dari Mas Suci lagi, masih ada? Mari kita utamakan, ini dari Mas Suci ya. Mik nomor yang lain enggak diterima. Nomor 17, mik nomor 17 mohon dihidupkan. Dari Bu Suci, kalau Putri ini, kalau ada Putri ya dari Bapak monggo. Dari mana? Ya, ini nama saya Rifai. Dari Grup Mesuci. Oh, nggih. Jerek Rifai. Karena ini mumpung ini Ustaz, kalau saya enggak nekat gini enggak dapat. Iya. Ini Rifai MTA ya. Iya. Jadi mumpung di gedung ini, mungkin tak kapan lagi insya Allah kalau ada uang bisa ke sini. Kalau enggak ini kan saya enggak bisa begini. Ya. Jadi ini ilmunya nekat ini. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ini saya akan menyampaikan sedikit tentang diri saya, khususnya tentang diri saya. Karena saya ini mengenal MTA ini baru 1 tahun. Dan sebelumnya saya ini Ustaz jadi orang melekutar. Ya mungkin bisa boleh diketawakan karena sesuai dengan perilaku yang saya lakukan. Saya dulu itu selalu mengerjakan yaitu bid'ah. Saya jadi mudin. Itu selalu mengajak, wah kalau mayit itu enggak diadani itu nanti di sana enggak diterima. Itu saya itu yang nganu, yang ngompori. Terus kalau 3 hari 7 hari itu harus dibacakan Yasin dan Tahlil. Karena kalau enggak dibacakan Yasin dan Tahlil, orang saya imamnya kok. Itu saya enggak tahu itu dulu. Wah, jadi dan melakukan hal yang syirik dan munafik serta jalan ke neraka itu dulu kerjaan saya. Maka saya mohon, apakah pertanyaan saya Ustaz, perilaku yang saya lakukan pada waktu saya belum tahu, apakah masih ada? Maaf bagi dari saya. Allah masih memaafkan, maksud saya begitu. Dan saya mohon kepada Ustaz tausiahnya dan mohon doa. Doanya untuk saya supaya bisa saya bisa istiqomah ya. Di dalam menjalankan ibadah ini. Ya. Mungkin dari Mas Suci sudah habis ini. Habis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Putri juga Mas Suci, ada yang tanya Putri. Wadah, mari. Mic nomor berapa Ibu? Nomor berapa? Nomor 9. Mic nomor 9 mohon dihidupkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, minta dijelaskan surat nomor 9. Namanya Ibu, mohon maaf. Nama Nurul Aniati dari Mesuji. Minta dijelaskan surat ke-9 ayat 29 tentang halal haram. Yang kedua, ini pertanyaan dari teman Ustadz. Dia belum pernah ikut ngaji, tapi orangnya ada di sini Ustadz. Pernah bertanya begini, di MTA ini tidak pakai ijma' qiyas ya? Pakai apa? Ijma' qiyas. Apa itu? Ijma' qiyas. Ya. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya di sini? Ya. Iya Ustaz. Kenapa enggak tak titip? Oh, pihak ngomong sendiri kan bisa ya. Enggak, ini pernah bertanya Ustaz. Oh iya. Tolong dijelaskan sama Pak Ustaz. Ya. Pernah bertanya dengan saya gitu Ustaz. Nggih. Kasih. Sudah ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 38. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi Ibu atau Bapak semua, baik yang di sini maupun yang pendengar dari rumah, ada yang mengatakan MTA itu aliran sesat karena menerjemahkan ayat ini beda dengan karpe. Sementara orang menganggap Adam dulu di surga, surganya Adam, itu ya surga-surga yang mau ditempatin besok. Di MTA diterangkan, ya, surga yang ditempati Adam, surga dari kata jannah, itu jannah itu tidak mesti berarti surga. Jannah itu bisa berarti kebun atau taman. Ya, alasannya apa? Sebab kalau surga, surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa itu nanti sebagai balasan amalan orang yang sudah beramal baik, beriman dan beramal soleh ketika hidup di dunia ini. Dan orang masuk surga, itu sudah tidak ada syariat, semuanya halal, apapun boleh. Khamer yang tadinya haram pun di surga nanti jadi halal. Banyak apapun boleh. Buah-buahan segala macam yang dikehendaki. Nah, ini dah. Jadi yang dimaksud ditempati surga di situ itu satu taman saja, kebun yang indah yang serba menyenangkan. Maka di sana masih ada iblis. Nah, surga masa ditempati iblis? Allah mengatakan Adam dan Hawa suruh tinggal di surga itu. Tapi ada satu pesan. Wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu termasuk yang zalim. Ya. Jadi Adam dan Hawa boleh hidup di situ bebas, makan apa aja boleh. Satu aja jangan mendekati pohon ini. Iblisnya datang, ya, menggoda. Hei Adam, kamu tidak boleh melihat pohon ini karena memang pohon ini pohon kulti, buahnya buah kulti. Kalau kamu ingin kekal di sini, makanlah buah pohon ini. Ya, nah buah kulti, orang yang makan buah kulti itu kholidina fiha di sini nanti. Jadi yang menamakan buah kulti itu iblis. Ya, bujuk rayu, Adam jadi ya ngerti, tapi di surga tadi, enak tempatnya dah, wah apa-apa, dia maunya tidak ingin keluar dari situ. Tapi ada satu pesan, tidak boleh makan, mendekati pohon ini, apalagi makan buahnya, dekat saja enggak boleh. Tapi iblis kok ngandani. Nah iblis yang lebih dulu tempat di situ, ya, akhirnya makan. Nah, karena itu, ya, usir, ya, turun kamu ke, ya ini, jadi, yang dimaksud ditempati surga di situ bukan surga yang balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti. Itu satu taman saja, kebun yang indah, yang serba menyenangkan. Jadi bukan surga-surga yang akan ditempati orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti. Nah, itu. Adapun orang yang memahami begitu ya boleh saja, silakan. Tapi kalau ditanya, lah kok ada iblisnya? Iblis surga kok ada iblis? Sama. Yang kedua kok masih ada syariat, ada larangan. Ada larangan makan pohon ini berarti surga masih ada haram halal. Nah itu kan. Maka kalau dia diterangkan surga yang ditempati Adam dulu bukan surga-surga itu. Tapi artinya taman saja. Taman atau kebun yang tempat bersenang-senang gitu. Itu maksudnya begitu Pak ya. Kalau tanyakan apa ada penduduknya, kalau surga-surga yang akan ditempati nanti sekarang belum ada penduduknya, wong adanya aja masih di ya masih belum, kita belum tahu ada, tapi jelas ada nanti ya sekarang ini. Masalah gaib, tapi surga jelas ada, neraka ada, itu disiapkan untuk orang-orang yang hidup di dunia ini. Apa neraka atau surga? Surga untuk orang yang bertakwa ketika di dunia, neraka untuk orang kafir ketika di dunia. Nah, tuh, umur manusia bertambah apa berkurang? Bisa dikatakan bertambah ya boleh, berkurang ya tidak salah. Bukan bayi bertambah nek tuwa kurang ndak. Nek bayi tambah engko dadi tuwa. Nek tuwa kurang engko dadi bayi neh no. Ya, memang kalau menurut perhitungan bilangan itu bertambah. Kalau Bapak sekarang umur 70, nanti tahun 2014 ngancik mau 71 umurnya, ya, tambah bilangan tahun. Tapi kalau di hati kan berkurang bisa, tambah bilangan tahunnya, makin berkurang waktunya hidup di dunia. Kurang itu. Ya. Kalau kemarin Bapak umur 50 tahun, misalnya kita umur 50 tahun, ya, sekarang umur 51 tahun, berarti hidup kita di dunia sudah dipotong lagi kurang 1 tahun. Jumlah bilangan tahunnya bertambah, waktu hidupnya di dunia makin berkurang. Maka hidup di dunia tambah tahunnya berkurang, berkurang, berkurang, lama-lama habis. Habis. Nah, maka bisa dihitung berkurang ya boleh, tambah ya boleh. Ya, anak balita atau tua sama, ya boleh berkurang, boleh bertambah. Kalau jumlah, kalau dihitung bilangan tahunnya bertambah. Kalau dihitung lamanya di dunia berkurang. Lama-lama habis orang hidup di dunia ini. Itulah maksudnya. Kemudian Bapak Rifai MTA. Bapak Iswan dulu. Oh, salat jamaah dulu ya. Ya. Istri menolak orang tua, apa termasuk? Menolak untuk kenduri, selamatan, dan sebagainya tadi. Ngirim apa tadi? Apa durhaka kepada orang tua? Orang tua wajib ditaati selama ya, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Kalau bertentangan, coba dibaca. Surat Taubat ayat 23 itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya kan? Jangan kamu taati orang yang beriman ya. Jangan kamu taati bapak-bapakmu, saudara-saudaramu. Kalau mereka itu memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Memilih jalan kemusyrikan daripada jalan keimanan. Ya. Kalau untuk selamatan sama minta selamat kepada selain Allah dengan cara menduri mengirim ini kepada, nah itu semuanya ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Walaupun itu perintah ibunya, perintah bapaknya, tidak perlu ditaati. Ya. Kalau mentaati itu ya sama dengan yang memerintah tadi. Maka taat pada orang tua itu wajib selama orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Itu harus pegang. Maka yang paling ditaati Allah. Ati Allah wa ati Rasul, Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Jadi tidak termasuk durhaka pada orang tua, tidak. Salat jamaah sering gerundel, ya lebih baik enggak usah gerundel gitu. Salat ya salat. Dan nanti nek ngerti waktunya salat di suwe apalagi sudah mau habis waktu lah urung salat-salat. Ya udah. Enggak usah salat di masjid itu, salat masjid lain ya boleh toh. Atau dianjurkan dengan imamnya itu. Nah, imam lebih baik salat waktu salat didahulukan. Nanti kalau mau pujian-pujian diteruskan sesudah salat gitu ya. Jelas saja, ya. Sudah sholat nanti teruskan ya, pujian-pujian. Jadi sudah kamu sholat tepat waktu, nah, wis, belum puas yang pujian-pujian, silakan selesai sholat diteruskan. Wis sholatnya jangan diabaikan, nah gitu. Tidak usah gerundel. Nah, itu kalau digerundeli tidak disampaikan teguran, dia tidak mengerti. Dikiranya itu wis bener kok ya toh. Nah, itu. Dan apa lagi? Tadi untuk Bapak Rifai, apakah ada ampunan bagi beliau ya. Karena Allah berfirman, coba dibaca surat An-Nisa ayat 17. Semua saya jawab dengan tuntunan, bukan dengan awuran, tuntunan. Ya, pertanyaan Pak Rifai itu dulu ibaratkan tadi jalan-jalan yang ditempuh jalan ke neraka semua. Setelah saya ngaji sekarang menjadi ngerti. Jadi dulu tidak ngerti, setelah ngerti saya berhenti dari itu. Apa masih dimaafkan? Ya ada maaf bagimu. Bukan begitu, ada. Coba dibaca. Surat An-Nisa surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzi. Terus, ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qoribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ya. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Ya, jahil itu bodoh karena tidak tahu. Terus? Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah orang, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya kan? Jadi orang yang diterima taubatnya itu orang yang berbuat salah, berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah tahu itu perbuatan keliru, segera bertaubat, berhenti. Nah, itulah yang diterima taubatnya. Kalau sudah tahu nekat, enggak ada taubatnya. Enggak beruntung, Bapak belum dipanggil oleh Allah. Ya, jadi mengerti. Sehingga bertaubat, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang dulu, tidak mengulangi lagi, sekarang diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Diterima taubatnya insya Allah. Berdasarkan firman Allah ini, surat An-Nisa ayat 17, taubat Bapak yang dilakukan perbuatan tadi karena tidak tahu, setelah tahu berhenti, bertobat, diterima oleh Allah taubatnya. Tidak usah kecil hati, ya ta? Allah Maha pengampun, Maha menerima taubat. Ya, dah apalagi tadi? Dengan dari Ibu Nurul Aini. Baca ayatnya. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah. Yaitu, orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi yang ditanyakan tadi masalah halal haram. Jadi orang yang beriman itu, di situ diterangkan. Ya, yang dikatakan orang yang beriman itu mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak beriman. Kalau orang yang beriman, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu haram. Tapi tidak. Ini Allah dan Rasulnya mengharamkan, mereka menghalalkan. Ya. Malah yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengharamkan. Jadi orang Bani Israil dahulu itu mengharamkan. Ya. Makanan-makanan yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah. Maka mestinya kalau orang yang beriman itu, yang haram itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang halal ya yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh agama. Dan jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Manusia tidak punya hak untuk menghalal haramkan sesuatu. Ya. Maka halal haram kita tinggal mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Nah, ini MTA diisukan, MTA menghalalkan apa? Anjing katanya Kiai Al-Mukarram, Kiai Marzuki itu, ya. Yang berhak menghalalkan siapa? Manusia tidak hak. MTA kok menghalalkan anjing, menghalalkan anjing. MTA tidak membuat hukum menghalalkan anjing dan tidak membuat hukum menghalalkan kambing. Gitu? Menghalalkan sapi tidak. Halal haram itu tinggal mengikuti keputusan Allah dan Rasulullah. Brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan juga di MTA ini. Ya, lah anjing masuk halal haram. Nabi kita mengatakan kullu dzinabin minasibai bahwa haramun. Semua binatang yang bertaring itu haram, tidak nyebut satu-satu. Lah anjing bertaring enggak? Taring. Ya, anjing itu bertaring. Nek menurut Jenderal Anton Tabah, Gatotkaca itu ya bertaring. Itu kan kemarin itu. Jadi tidak nyebut satu persatu. Menurut hadis tadi, semua binatang buas yang bertaring itu haram. MTA tidak pernah membuat keputusan apa halal haram, enggak. Masih terangkan lagi, semua binatang atau burung yang bercengkeram kuat, haram. Merasa dirinci satu-satu. Nah, kok muncul MTA menghalalkan anjing itu dari mana? Belum pernah mulut saya mengatakan MTA menghalalkan anjing itu. Maka siapa? Kemarin kan diacak oleh Jenderal Anton Tabah selama ngaji. Kemudian ditanya kebetulan Pak Triyono, Insinyur Triyono itu. Dengan satu pemuda yang di sini kemarin. Tidak pernah. Wong brosurnya sudah jelas. Memang ada dua pendapat dari brosur itu. Ada yang mengharamkan, yang diharamkan oleh apa yang binat, apa makanan yang haram itu yang diharamkan oleh Allah saja, empat saja. Bangke, darah, darah yang mengalir ya, daging babi, bangke, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Yang lain berdasarkan hadis-hadis tadi, tidak hanya itu, termasuk semua binatang buas yang bertaring haram, kuku apa burung-burung yang bercengkeram kuat haram. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan yang haram sampai disebut oleh Allah tadi ya disebut oleh Nabi ini ya haram. Wallahu a'lam. Yang dikemukakan MTA ya begitu, ada dua pendapat. Ini majelis ilmu, tidak usah ditutup-tutupi. Ada yang mengatakan ini yang haram itu ya diharamkan dalam Quran saja, semua ada dalilnya. Yang satu mengatakan termasuk hadis juga ada dalilnya. Semua berdalil. Yang penting beragama itu berdalil, jangan ngawur. Gitu kan? Ya, tuh. Orang yang geting sama MTA terus dipotong aja. Kemasannya dengan cara begitu wong ora seneng ngaji nek undak, malah makin kamu pidato ke sana kemari, orang makin tahu, ingin tahu MTA idane piye. Ya, terus yang kedua, apakah di MTA tidak pakai ijma dan kias? Memang suara-suaranya begitu. Malah orang-orangnya saya ngandaki MTA ora gelem hadis, gelemnya Quran saja. Itu menunjukkan orang itu tidak pernah mau tahu. Padahal brosur dikeluarkan di MTA itu selain ada Qurannya, ada hadisnya. Komplit Quran hadis ada semua. Nah ijma bagaimana? Ijma juga memakai. Tetapi ijma yang dimaksud MTA itu bukan ijma ulama, ijma ushabah. Saya pernah ditanya waktu ada seminar di IAIN Sunan Kalijogo, ya begitu oleh mahasiswa. Quran hadis itu enggak cukup. Padahal yang mengatakan taraktu fikum amrayni itu Nabi. Ya dah? Nah, tinggalkan kapan dua perkara. Siapa mengikuti dua perkara itu tidak sesat, tidak celaka. Lah kok ora cukup. Harus pakai ijma, pakai kias. Loh, kalau pakai Quran, pakai hadis, pakai, mesti pakai ijma. Ya. Ijma-nya di sini, ijma'u sahabah, bukan ijma ulama. Ijma itu kesepakatan. Ya, kesepakatan yang dipakai di MTA, kesepakatan para sahabat. Kalau mencari kesepakatan ulama, kapan ulama itu sepakat? Coba. Pikirin ulama, gue kan enggak sepakat enggak? Kalau ulama itu sepakat, ya, pemilihan umum yang akan datang tidak usah banyak partai Islam. PKS ada ulamanya enggak? P3 ada ulamanya enggak? PKB ada ulamanya enggak? Ya. PAN ada ulamanya enggak? Ada ulama, sepakat enggak mereka itu? Nah, enggak sepakat, kenapa enggak ada partai pirang-pirang? Malah ada lagi majlis ulama. Majlis ulama mengharamkan rokok. Ada enggak ulama yang rokok? Nah, jadi aja omong gacu ngomong. Saya ini gula ulama itu yang sepakat kapan? Nah, coba kapan ulama sepakat? Ulama yang seneng tahlilan wong mati enak ra? Yang tidak suka ada enggak? Sepakat itu. Enggak bisa. Maka aja mung gaco jamaah ulama enggak ada ulama bisa. Itu wong sak kampung kuwi ulama ora sapa meneh sak donya. Nah. Jadi yang dipakai ulama ijma' MTA itu ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat. Contohnya zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, orang minum khamr mabuk dicambuk 40 kali. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Nabi sudah wafat. Orang mabuk dicambuk berapa kali? 80 kali. Ya, berarti tidak cocok dengan yang dilakukan Nabi itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain, seperti Utsman, Ali, dan yang lain-lain, masih menangi, masih lihat. Tidak ada yang membantah itu. Berarti para sahabat Nabi sepakat tidak ada yang membantah. Nah, itu dipakai. Adzan zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Nabi, adzan Jum'ah itu satu kali. Ketika Khalifah Utsman bin Affan, adzan Jum'ah dua kali. Yang sekali dilakukan di aurok, di tempat, di pasar. Mungkin karena saat itu juga belum ada speaker. Ya. Jamaahnya makin banyak, ya, dan bisa ndak rakrungu dua kali. Satu disuarakan di pasar. Ngene wodo dagang-dagang wis sibuk kan ya, krungu. Nah, aduh, siap-siap. Nah, maka itu waktu Utsman jadi khalifah adzan cuma dua kali. Sahabat Nabi masih Ali masih ada, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain. Tidak ada yang bantah itu. Berarti adzan dua kali juga disepakati sahabat-sahabat yang lain. Maka jalan. Itu sepakatan para sahabat. Ini ulama sekarang wah susah. Nah itulah. Oke. Kias juga begitu. Kias itu mengkias sesuatu harus sejenis. Mengambil hukum disamakan dengan hukum yang ada itu harus barangnya yang sejenis. Kalau babi ihkurimat alaikumul maitatu wadamu walamal khinjir, khinjir. Khinjir itu celeng. Ya tak? Celeng itu apa? Lutan. Nah itu dikiaskan ke babi kampung ya boleh. Berarti itu namanya sejenis. Ya. Babi celeng boleh, babi boleh. Gitu. Anjing itu dikiaskan dengan serigala boleh. Itu sejenis. Nah kalau mengkiaskan yang sejenis. Maka nek anjing menjilat di tempat di benda cair, minum, yang kena ini, ya air minumnya itu dibuang, sisanya dibasuh 7 kali, yang sekali pakai debu. Betul kan? Tetapi kalau anjing menjilat di benda padat, di baju, apa di kaki, di tangan, tidak ada. perintah untuk membasuh. Nah, terus siapa kan? Contohnya, kalau anjing menjilat di air di bejana, walago itu menjilat maksudnya minum. Kalau anjing minum di bejana, tempat air minum manusia itu buang. Sisanya tempatnya dibasuh 7 kali, sekali pakai debu. Tetapi Nabi mengatakan, kalau kamu melepaskan anjingmu untuk berburu dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anjing tadi menangkap binatang buruan, berkelahi dengan anjing tadi sampai mati binatang berburuannya tadi, dibawa pulang, berikan pada tuannya anjing tadi, halal dimakan. Tidak usah disembelih, halal dimakan. Nah, tidak ada perintah dibasuh 7 kali dengan sekali pakai debu. Kenapa tidak kena liurnya kira-kira? Nah, anjing, binatang yang ditangkap anjing itu kena liurnya apa enggak? Maka kalau mengkias yang sejenis, kalau kena air kok malah sumber, bareng binatang orang mung ditilap, dicokoti, berarti kena tempat liur itu kena banyak, kok tidak suruh membasuh. Nah, gitu lah ya. Maka itu perkara tidak sepaham, silakan. Jadi binatang anjing itu kalau menjilat di tempat-tempat saya yang bencana tadi, tidak ada perintah wajib untuk dibasuh. Karena Nabi menggunakan alat berbulu itu anjing kalau membaca bismillah. Apa dengan dibacakan bismillah terus tidak keluar liurnya? Anjing jangan dilepas bismillahirrahmanirrahim terus liurnya ram itu. Anjing tidak keluar liurnya malah mati. Jadi boleh, jadi itu tidak apa-apa. Bermana? Tambah lagi kalau kamu lepas anjing dengan bismillah. Memburu binatang tadi, ada anjing liar ikut membantu. Menangkap binatang buruan tadi. Kalau mati, ya tak? Tidak halal dibunuh. Tidak halal dimakan. Karena tidak tahu binatang buruan tadi mati digigit anjing yang dilepas dengan bismillah tadi. Atau mati digigit anjing liar tadi. Maka kalau masih dalam keadaan hidup dibawa pulang. Sempat disembelih, sembelih itu halal. Ya. Nah, gitulah. Dari sini. Maka mengkias itu yang sejenis. Ijma kesepakatan para sahabat itu berdasarkan ilmu dan bukti-bukti. Anak kamu mengatakan kesepakatan ulama, tak kamu boleh contoh, coba ulama apa yang setuju, boleh nak contoh siji we. Ulama apa yang sepakat itu ulama? Satu aja carikan. Contohnya kesepakatan ulama, ulama apa coba? Nah, enggak ada kan? Nah, baiklah, perkara kamu tidak sependapat ini boleh saja, silahkan. Tapi kalau dikatakan MTA tidak pakai ijma, kian tidak pakai. MTA juga pakai, ijma pakai, kias pakai. Ya, saya rasa cukup. Berikutnya penyiaran jimat, Ustaz. Yang pertama dari Bapak Edi, Baron Panularan Lawan Surakarta, berupa 1 buah keris kecil, khasiatnya untuk mengobati orang sakit. Untuk mengobati orang sakit pakai jimat ini. Padahal yang punya jimat ini kalau sakit ya ke dokter. Yang kedua dari Bapak Arif dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Saradan Madiun. Ini berupa 1 keris untuk pelarisan. Kemudian tongkat nogo geni untuk keselamatan. Kemudian jangkung untuk kewibawaan, kemudian semar mesem untuk pelarisan, keris semar mesem, berikutnya akik kecubung untuk pelet, kemudian cupu manik untuk mengumpulkan harta, kemudian rajah untuk keselamatan. Ya, apusi dukun semua ini. Masa mengumpulkan harta kok ngingut cupu manik ora sugih-sugih itu. Nah, itu dah. Berikutnya, berikutnya dari Bapak Tarno dari Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Ngawi, Jawa Timur. Berupa keris Ki Jangkung Luk Telu yang didapat dari dukun pada tahun 1997 dengan harga 100 ribu. Dulu sering disajeni dengan nasi kuning dan menyan. kegunaan untuk tolak bala agar keluarga dilindungi dari segala penyakit dan supaya selalu sehat. Berikutnya dari Bapak Muhammad Solihin dari Kebon Sari Temanggung. Ini berupa sabuk yang tidak disebutkan nama dan kegunaannya. Kemudian yang terakhir ini dari peserta akad pagi. Ini berupa kain putih yang tertulis diantaranya Rebu Legi. Ya, Rebu Legi. Ya, macam-macam jimat itu semua bohong. Tidak ada yang benar. Sudah? Baiklah Bapak-Bapak, Ibu dan semuanya. Pengajian siang hari ini kita akhiri. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.